Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Alladhi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi fahuwa nurun fanawwara 'ibadahu bita'alimi al-Qur'ani as-samia فأرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين sekalian, saudara-saudariku, bapak dan ibu yang insyaallah seluruhnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita sampai pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum mendapatkan hidayah, yang belum berislam sampai dengan pagi ini, oleh Allah dikuatkan hatinya, mendapatkan kemantapan untuk bersyahadat sebelum ia wafat, baik itu keluarga dekat, tetangga ataupun kawan-kawan yang jauh yang tidak kita kenal. Semoga di pagi ini para pelaku maksiat juga diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertobat, dan ia sadar bahwa suatu saat ia akan wafat, sehingga saat wafat bersih dirinya dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita sudah masuk di bulan Al-Muharram 1441 Hijrah. Saya sering katakan namanya Al-Muharram. Ya, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Itu yang lebih tepatnya. Jadi ada Muharram, ada Al-Muharram, ada Haram, ada Muhrim, ada Mahram. Itu berbeda. Kalau disebutkan Muharram, itu segala yang diharamkan. Muharram namanya. Mencuri itu Muharram. Berselisih itu Muharram. Mabuk itu Muharram. Zina itu Muharram. Baik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, pun zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Zina, ya tetap zina. Hukumnya haram. Sifatnya Muharram. Baik, hukum dari Muharram disebut haram namanya. Apa hukumnya mabuk? Mabuk itu Muharram. Hukumnya haram. Apa hukumnya korupsi? Korupsi itu Muharram. Hukumnya haram. Jika kita ingin memulai meninggalkan segala yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di antara rumusnya dalam bahasa Arab kita bisa gunakan alif lam di depannya. Waktu untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alif lam itu fungsinya banyak. Bisa menunjukkan ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Qalamun, pulpen, spidol, masih umum. Al-qalam, yang ini spidolnya, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis, umum, luas. As-saburah, yang ini. Masjidun, umum, masih luas. Ya, al-masjidu, yang ini. Ya. So'un, ya, buat baso. Itu alif lam. Yang kedua, alif lam itu istighraq. Menunjuk pada sesuatu yang luas, komprehensif, tanpa kecuali. Jika dimasuki alif lam ini, sifatnya menjadi luas, mencakup keseluruhan. Ya, contoh misalnya, dalam Al-Quran, bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-nya itu istighraq, mencakup keseluruhan. Karena itu kita artikan segala puji, semua pujian. Tak tersisa sedikit pun, semua milik Allah. Karena itu kalau ada kita mendapati sesuatu pujian, maka serahkan semua kepada Allah, jangan mengambil bagiannya. Ya, misal Anda punya anak, ibu misalnya anaknya alhamdulillah sudah hafal Quran, cerdas, juara satu. Tiba-tiba ada yang memuji ibu, ibu bagus ya anaknya, hebat, masya Allah, gitu kan? Ibu katakan alhamdulillah. Ya, maksudnya apa? Semua kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak. Kalau sudah mengatakan alhamdulillah, maka ibu jangan mengambil bagian lagi dari pujian itu karena ingin mendapatkan bagiannya. Alhamdulillah ukhti, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang saya juga mengajar sih malam-malam, ya saya doakan juga. Nah, itu enggak usah. Ya. Jadi kalau kita katakan semua milik Allah, maka kita tidak perlu mengambil bagian itu lagi. Kemudian ada yang terkait dengan waktu untuk memulai satu aktivitas. Yang ini kita kemudian masukkan alif lam ke nama satu bulan yang terkait dengan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di tahun Hijriyah itu bulan pertamanya ditetapkan dengan Al-Muharram? Ya, bisa saja di masa Islam diganti dengan nama lain, tapi dipertahankan nama ini bahkan sejak zaman jahiliyah sampai datang ke masa-masa Islam. Ya. Apa di antara maknanya? Di antara maknanya, jika Anda ingin mulai berhijrah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini waktunya kita untuk berlatih meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau memang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah, tinggalkan yang diharamkan. Maka berlatihlah di bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mulai dari mata sampai ujung kaki. Latihan. Mumpung masih awal-awal. Mumpung masih tanggal 6. Ya. Teman-teman mulai dari sekarang. Saya sepekan ini mulai dari mata dulu. Apa yang diharamkan oleh Allah lewat mata, tinggalkan. Ya, gambar-gambar yang tak baik, tontonan yang tak elok. Sepekan ini latihan aja. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Sampai mata terbiasa melihat yang baik. Kemudian ke telinga. Pekan kedua latihan supaya telinga mendengar yang baik. Ini praktek, kalau telinga ingin berhijrah pada kebaikan, disukai oleh Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangan dengarkan yang maksiat, jangan dengarkan gibah, jangan dengarkan hal yang tidak penting. Lisan nanti kelisan, ini agak sulit. Ya, 2 pekan, lisan, latihan untuk tidak mengucapkan yang dilarang oleh Allah. Ya, kata-kata kotor, mencela, menghina, hal-hal yang buruk sampai ke ujung kaki. Kalau kita berhasil kemudian melakukan itu, maka Masya Allah, Allah akan menjadikan hal-hal yang kotor dalam diri kita itu hilang seketika. Kosong. Kosong. Dalam bahasa Arab, kosong itu disebut dengan safar. Ya, sifar. Nol. Sifar. Saat Anda bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka nol. Kosonglah kemudian nilai-nilai keburukan dalam diri kita. Kalau masa jahiliyah, kenapa disebut safar? Karena orang-orang Arab pada saat itu merantau. Ya, keluar. Sehingga orang yang tinggal di Mekah, sekitaran Hijaz itu kosong. Hampir gak ada penduduk, karena semua rata-rata pada merantau. Dipertahankan di masa Islam, dikaitkan dengan makna hijriyah untuk memberikan kesan. Bukan konteksnya orang keluar semua lagi, tapi dosa-dosa keluar dalam diri kita. Itulah sebabnya nanti turun Quran surah ke-9 ayat 36 itu untuk menunjukkan latihan 4 bulan dikenal dengan bulan hurum namanya. Termasuk Al-Muharram di dalamnya berlaku sejak masa-masa di jahiliyah, bahkan sebelum Islam, dikuatkan kemudian di masa Islam sebagai warisan para nabi-nabi sebelumnya. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak mulai langit dan bumi diciptakan, ditetapkan oleh Allah, setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini kata Nabi 3 berurutan. Talata mutawaliyat, 1 Dzulqa'dah bulan 11, 2 Dzulhijjah bulan 12, 3 Al-Muharram sekarang bulan pertama, dan yang keempat Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 wa Sya'ban bulan ke-8, yaitu bulan yang ke-7. 4 bulan ini. Jadi sekarang kita berada di bulan yang pertama. Ayo kita berlatih untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunnahkan banyak puasa. Ya, di bulan-bulan ini. Boleh, silakan perbanyak puasa. Tidak harus Senin saja, boleh dengan Kamis. Tidak harus terbatas Senin dengan Kamis. Selasa boleh puasa di bulan ini. Ya, Rabu boleh, Kamis berhenti misalnya, nanti nyambung lagi, boleh. Yang penting konteksnya perbanyak. Kenapa memperbanyak puasa? Karena puasa itu satu-satunya dalam Islam ibadah yang komplit, yang diantara manfaatnya bisa mencegah seseorang berbuat maksiat. Ya, puasa itu komplit saat dikerjakan, ibadah lain yang sunnah ikut di dalamnya. Termotivasi kita mengerjakan ibadah sunnah lain. Makanya sering saya katakan, kalau di luar puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat pun itu hati itu masih biasa. Tapi kalau dalam puasa, ketinggalan sunnah pun hati bisa gelisah. Padahal cuma sunnah. Nih, salat tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau ibu ketinggalan tarawih saat Ramadan, enggak enak kan? Bahkan saat habis maghrib, sajadah sudah dipasang saat pertama di masjid itu. Ya, karena takut ketinggalan tarawih, bukan isyaknya. Tarawih, tuh lihat. Ya, itu sunnah. Orang kalau tidak puasa, belum tentu bisa ngasih saat ada orang meminta. Lampu merah depan orang minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang enggak kelihatan mata itu dicatat. Bahkan ditanya, berapa jumlah yatim, berapa jumlah fakir, berapa jumlah du'afa. Itu ada anggarannya gitu. Itu puasa, dahsyatnya itu demikian. Nah, dalam saat bersamaan, orang puasa itu dahsyatnya bisa mencegah maksiat. Makanya kalau rajin puasa, itu pasti jadi orang baik tuh. Kalau ada orang rajin puasa, tidak merubah pribadi dia jadi baik, ada yang salah dengan puasanya. Karena ketika orang puasa, maka maksiat akan terjaga dalam dirinya. Percaya silahkan. Ya, maaf ya, seburuk-buruknya orang, sekoruptor-koruptornya orang yang rajin koruptor, rajin korupsi, itu saat puasa, libur. Betul. Pencuri itu bisa libur saat puasa. Pendusta bisa enggak bohong, minimal takut batal puasanya. Ya. Orang yang rajin marah pun bisa enggak marah. Kan saya dulu sering ilustrasikan, jam 6 itu buka maghrib, jam 6 sore. Jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi, dicela habis-habisan, padahal dia pemarah, bisa enggak marah. Temannya heran enggak nanya, ente enggak balas, tar habis maghrib tuh. Udah maghrib lupa gitu kan. Nah itu puasa. Ya, maka itu ayo perbanyak puasa ya. Perbanyak puasa, puasa, puasa. Minimal nanti di hari ke-10-nya kita bisa menunaikan puasa sunnah. Dan sunnah ini cukup ditekankan dan datangnya hanya setahun sekali. Kalau tidak mendapatinya tahun ini, kita harus menunggu sampai tahun depan. Itu pun kalau hidup. Ya kalau tidak hidup, maka tawakallah kepada Allah untuk bisa mengerjakan apa yang kita bisa lakukan di hari ini insyaAllah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini insyaAllah di bulan baik, waktu yang baik, kita akan mengaji dengan cara yang baik, yaitu mengembalikan semua materi baik kepada Al-Quranil Karim, karena patokan kebaikan bersumber dari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullah wajha. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jika ada orang baik, maka ini yang paling baik. Jika ada orang baik di muka bumi ini, maka ini yang paling baik. Siapa orang baik ini? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yaitu siapapun. Man itu harfu atau ismun mausulun yadullu 'ala fardiyatil 'ammiyah. Ya, huruf sambung konjungsi yang menunjuk pada objek seringkali ya, secara personal tapi sifatnya umum. Ya, secara personal setiap orangnya, tapi sifatnya umum. Mau laki-laki, perempuan, ya besar, kecil, tua, muda, setiap orangnya. Di ketika Nabi mengatakan man, kata Nabi, siapapun kalian, setiap orangnya. Tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau kaya, mau cukup. Ya. Kalau kalian ingin jadi baik, kata Nabi, ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Maka mulailah dengan belajar Al-Quran. Lalu amalkan, tidak cukup dengan belajar saja. Amalkan isinya. Saat Anda belajar qul huwallahu ahad, amalkan isinya. Saat Anda belajar Al-Fatihah, amalkan isinya. Saat Anda belajar An-Nas, amalkan isinya. Saat Anda belajar Wal-Asr, amalkan isinya. Walaupun satu huruf saja dari belajar Al-Quran, amalkan isinya. Maka amalan yang kita kerjakan dari sumber pelajaran yang benar terhadap Al-Quran, kata Nabi, ini jaminan dari Nabi, itu akan merubah hidup kita menjadi lebih baik dalam kehidupan. Itu pasti. Kalau Nabi sudah berjanji, itu pasti. Karena Nabi dikenal dengan seorang yang jujur, benar, dan dibenarkan bahkan oleh lawannya. Di muka bumi ini, kalau kawan membenarkan, wajar. Tapi kalau lawan membenarkan, itu yang istimewa. Itu ngaku. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya di masa lalu, ya, yang tidak taubat sampai kemudian wafat, itu ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, jawabannya jujur. Ya, Abu Sofyan ditanya sebelum masuk Islam, jujur jawabannya. Dia memang orang jujur. Dia orang baik, dia amanah, dia gak pernah dusta, dia gak pernah pengen berselisih, orangnya menyambung silaturahim. Semuanya terbuka, jujur, diakui oleh lawannya. Cuman mereka enggak suka itu karena iri saja dan kedudukannya hilang. Takut popularitas memudar. Takut tersaingi karena itu memusuhi Nabi. Tapi mereka membenarkan semua kebaikan yang ada dari Nabi. Dibayangkan, ya, kalau Abu Jahal saja mengakui Nabi baik, masa misalnya kita tidak menetapkan Nabi sebagai orang yang jujur dan mengingkari apa yang disampaikan? Paham ya? Kata Nabi, orang belajar Quran pasti baik. Ya orang jahiliyah saja belajar Quran jadi baik. Ya. Kenal gak? Pernah dengar gak namanya Jundub bin Junadah? Pernah dengar? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari kenal? Oh, kenal. Bagus. Bagus. Luar biasa. Ada yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Tapi gak apa-apa lah. Saya di Sukabumi pernah tanya ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi, hubud dunia. Baik. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Suka bumi, hubud dunia. Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya, nama aslinya Jundub bin Junadah. Berasal dari Gifar. Kota Gifar. Kalau Anda ingin menunjukkan daerah asal, saya ingin mengenalkan diri, saya berasal dari daerah A. Maka tambahkan Al di depan nama daerahnya, ujungnya tutup dengan I. Ya. Saya dari Banten. Nama saya Adi dari Banten, Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang. Ahli hadis, muhaddis besar. Ya, yang memberikan fatwa di Masjid Al-Haram. Itu dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ya, Anda ingin perkenalkan diri, tambah Al depannya, ujungnya ganti dengan I. Ya, nama Anda siapa? Misalnya ada Pak Surya dari Tanah Kusir. Anak Surya Al-Tanah Kusiri. Ya. Ya. Dekat tukang delman Al-Delmani. Ya kan? Boleh. Baik. Ini dari Gifar. Dari Gifar. Dikenal dengan Al-Ghifari. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Gifar itu adalah kota begal. Sekampung begal semua di situ. Anda bayangkan. Sekampung begal semua. Jadi kalau ingin mencari pembegal paling profesional pada saat itu dan sekampung itu di situ ada. Di pembegal sekarang itu telat, tinggalan jauh gitu. Ya, ketinggalan jauh. Tapi yang paling menarik Jundub ini kemudian taubat, singkatnya bertemu Nabi, berikrar syahadat, bahkan di depan Ka'bah mengumumkan syahadatnya, dipukulin banyak orang. Ya, dicegah oleh Nabi, kamu jangan umumkan depan Ka'bah, nanti kita belum kuat, kamu jangan-jangan dipersekusi. Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Keluar beliau ini, berikrar syahadat. Secara singkat belajar kepada Nabi, itu belajar kan fase-fase awal, ayat-ayat pendek. Ayat-ayat tauhid, ya juz amma yang belakang, tapi diamalkan isinya. Begitu diamalkan merubah pribadinya, pulang ke kotanya, berdakwah di tempatnya, sekampung masuk Islam. Anda bayangkan. Kampung masuk Islam dan jadi dai. Bukan sekedar jadi dai, jadi perawi hadis Nabi. Anda kalau belajar misalnya yang paling ringan deh, ya pengantar hadis di yang karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Baca hadis ke-18 misalnya. Ya itu kalimatnya apa? An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hei, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika engkau pernah berbuat salah, memang tak ada manusia yang sempurna, maka tutupi kesalahanmu dengan berbuat kebaikan. Jadi orang baik, nanti kesalahan Anda akan dilupakan. Tapi kalau Anda enggak pernah berbuat baik, orang akan mengenang kesalahan Anda. Enggak ada orang sempurna, yang sempurna cuma malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah maksiat. Quran surah 66 ayat ke-6. Jadi kalau kita memang manusia bukan malaikat, wajar kalau salah. Tapi kita pun bukan setan yang tidak pernah kenal kebenaran. Setan selalu salah. Kayaknya di Quran lawan malaikat itu setan jumlahnya sama. Malaikat 88 kali disebutkan, setan 88 kali untuk menunjukkan paradoks hal yang berlawanan. Malaikat enggak pernah kenal salah. Setan gak pernah kenal benar. Kita terletak di antara dua itu. Manusia. Mustahil ada yang sempurna. Pasti pernah salah. Tapi kita bukan setan yang tidak kenal benar. Makanya kita punya peluang untuk tobat menutupi salah dengan kebaikan-kebaikan. Karena saya sering katakan untuk membedakan kita dengan malaikat ada kesalahan. Tapi untuk membedakan kita dengan setan ada tobat. Jadi kalau ada suami berbuat salah, ibu jangan mengeksplor, bu. Karena memang bukan malaikat. Ibu mau tuntut sempurna pun gak akan pernah sempurna. Aku ingin suami yang sempurna, ya nikah sama malaikat. Gak bisa. Nah, tuh, gitu. Nah, tuh. Jadi kalau memang ada orang berbuat salah, ya memang salah. Ya, Pak kenapa sih salah melulu? Ya Papa kan bukan malaikat, Ma. Gitu kan? Mama juga bukan setan, kan? Bisa, ya. Ya balik. Yang aneh itu ada orang salah, gak pernah mau tobat. Itu patut ditanya, dia manusia bukan. Jadi kalau salah itu balik untuk menunjukkan saya manusia. Cuman setan yang tidak mau tobat. Makanya kita doakan orang-orang yang pernah salah untuk bertobat. Jangan sibuk mencaci maki. Doakan dalam hening tahajud kita, ya Allah, berikan kesempatan dia tobat. Ya Allah, sadarkan dia. Ya Allah, dia teman saya. Jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah, dia teman saya di kantor. Tetangga saya depan rumah. Tetangga samping saya, ya Allah. Kami bersama di dunia. Jangan pisahkan di akhirat. Apa Anda tega mendengar teriakan teman Anda saat di akhirat? Kemudian Anda tak mampu untuk menolongnya. Berdoa, minta. Supaya dia kembali. Apalagi kalau itu keluarga dekat kita. Istrikah itu, suamikah, anak-anakkah. Maka arahkan kepada yang baik-baik. Hidup itu akan indah. Dan cara pertamanya dengan Al-Quran. Baik, di sini kemudian saya tutup dengan penegasan langsung dari Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dengan benar pasti akan berubah jadi orang baik. Allah turunkan Quran surah ke-35 Fatir. Ayat yang ke-32. Bahkan sampai ke-33-nya. Quran surah 35 ayat ke-32. Di halaman 438 di mushaf paling kiri sebelah atas, baris kedua sampai dengan baris yang kelima. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya, ada di antara orang-orang itu yang kami wariskan Quran kepada mereka. Diwariskan itu bisa hafalan, bisa senang baca. Jadi ada orang yang rajin baca Quran. Menghafal belum 30 juz. Tapi kalau sehari gak baca, itu bisa gelisah, bahkan nangis. Ada yang gak lengkap dalam hidup ini. Kalau sehari gak baca, ada yang begitu. Bahkan ke bawah mimpi, gak tenang, sampai bangun malam hari untuk baca. Ada yang demikian. Ya, kalau Anda buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Halaman 52, paling kanan, di pertengahan. Itu di situ terbitan Darun Nafais. Ada kisah orang yang rajin baca Al-Baqarah. Dia hafal Quran enggak? Tapi senang dengan surat itu. Senang. Saking senangnya tiap malam sebelum tidur baca. Pernah satu kali ketiduran saking capeknya enggak sempat baca. Saat tertidur itulah tiba-tiba bermimpi, kaget, bangun. Tangannya terkena kawannya. Begitu terkena, kawannya bangun. Dia bertanya, "Bika, kamu kenapa tiba-tiba begitu?" "Wallahi ra'aitul fin manam laqad natahatnil baqarah." Laqad natahatil baqarah. Saya tadi mimpi dalam tidur diseruduk Al-Baqarah. Bayangkan. Bangun gitu. Dia bangun. Ya walaupun belum hafal silakan. Biasakan. Ada yang sebelum tidur baca Al-Muluk silakan. Baca. Ada yang Al-Kahf. Ada yang baca Yasin. Baca. Sukai sebagian surat-surat itu. Satu saat akan jadi syafaat bagi kita saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak cukup dengan amin. Biasakan. Ya malam. Programkan dari sekarang. Ya. Mulai dari yang pendek-pendek dulu, kalau enggak biasa panjang diajarkanlah Nabi yang pendek-pendek. Ya, talata muawwadzat, ya, tiga kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu dulu yang pendek-pendek. Apa sampai mau kita sampai meninggal yang pendek terus gitu kan? Ya, naik lagi, naik sampai ke atasnya. Itu bacakan, naik lagi. Ya, naik Al-Baqarah, naik Ali Imran. Orang yang dekat dengan Al-Baqarah, Ali Imran, nanti saat hari kiamat keduanya itu akan menjadi awan yang menaungi seperti payung. Ka'annahuma ghamamatan, hadisnya sahih. Jadi nanti saat dihisab, ini akan mengikuti. Kalau orang kepanasan, dia teduh saja. Itu ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada orang yang senang membacakannya, ada yang kemudian menghafalkannya. Jadi ada yang membaca, ada yang kemudian menghafal, yang ketiga ada yang menelaah tilawah, mengkaji. Rajin mengkaji. Ya, baca tidak seperti yang pertama, dia baca juga. Menghafal belum sempurna, tapi senang dia mengkaji maknanya. Hari ini aku pengen belajar Al-Fatihah. Besok aku pengen belajar An-Nisa. Aku akan kumpulkan ayat-ayat tentang aku, perempuan, ibu rumah tangga. Keluarin ayat perempuan semua. Aku ingin belajar tentang ayat-ayat bisnis. Keluarkan ayat bisnis semua. Digali, diamalkan. Itu kata Allah langsung, orang yang seperti itu Al-Quran akan membimbing dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidupnya. Bukti paling nyata, orang jahiliyah saja tadi bisa berubah bahkan jadi da'i. Apalagi orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari masa jahiliyahnya untuk mengalami kehidupan yang lebih modern di masanya. Paham sampai sini? Untuk itulah kita akan mencoba mengeluarkan surah-surah dalam Al-Quran. Kita jadikan kurikulum yang itu kemudian mudah-mudahan jadi bimbingan bagi kita dalam kehidupan. InsyaAllah. Saya akan ambil surah untuk kajian di sini sesuai dengan nama masjidnya. Masjidnya namanya Masjid An-Nur. Maka kita akan bahas surahnya untuk di sini khusus. Kurikulumnya akan kita bikin kurang lebih sampai dengan selesai bahasan ayatnya. Yaitu surah ke-24, surah An-Nur. Kalau ingin mengaji dari awal sampai akhirnya insyaAllah, Anda bisa mengambil kajian yang di PTM VJS, di Masjid Al-Ihsan. Di situ dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di beberapa tempat kita tematik. Di Bandung, di Masjid Al-Fath Soreang, kami mengkaji surah Yusuf. Di sini An-Nur. Ada nanti di tempat lain kita bahas surah yang lainnya. Dan semua surah Al-Quran itu istimewa, itu mu'jizat, dan pasti sifatnya akan aktual dan faktual dengan pola kehidupan yang kita alami di setiap masa-masa yang berbeda. Kita akan memulai kajian kita. Kita niatkan ikhlas karena Allah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan pada apa yang akan diurai, pahami, dan diamalkan insyaAllah. Baik, kita mulai kajiannya. Jadi barusan mukaddimah, sekarang baru isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur. Surah ke-24. Surah ini termasuk surah Madaniyah. Madaniyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ini, Bu? Belum, Bu. Belum saya tulis ya. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Sudah ada yang kelihatan sebelah sana. Imannya kuat sekali ya. Belum ditulis sudah kelihatan. Makki ya. Ada yang kedua, Madaniyah. Sabar ya. Tulis pakai Latin. Iya, ada Madaniyah. Ada dua definisi tentang ini. Pertama, ada yang menyebutkan Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang turun di Mekah. Definisi pertama, Makkiyah dari kata Mekah. Adapun Madaniyah, surah-surah atau ayat-ayat yang turun kemudian di Madinah. Plus, dari kata Madinah, dari kata Mekah, ditambah ya nisbah, ya yang diikutkan ke nama kotanya. Di Mekah, Makkiyah. Yang turun itu kemudian di kota Mekah. Madaniyah yang turun itu kota Madinah. Ini pengertian pertama. Yang kedua, dan ini yang lebih kuat, saya cenderung pada pendapat yang kedua ini. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebelum fase hijrah. Sebelum beliau berhijrah dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Baik. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah tertentu dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi hijrah. Jadi kalau setelah hijrah itu artinya, ya walaupun itu turun di Madinah atau di Mekah setelah periode hijrah, maka masuk konteks Madaniyah. Ya, Nabi tinggal di Mekah untuk berdakwah dalam fase dakwah dimulai dari usia 40 tahun dengan turunnya surah itu kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Al-Mudaththir untuk berdakwah terang-terangan, itu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Plus fase 13 tahun ini beliau hijrah ke Madinah. Dalam masa hijrah di Madinah ini kan beliau juga ke Uhud, ke Tabuk, ke Badar, Fathu Mekah, kan sempat ke Mekah lagi untuk haji wada kan? Kemudian balik lagi, kemudian ke Madinah. Saat haji wada itu kan ada ayat yang turun juga. Ya, ada ayat yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah periode hijrah, maka dia masuk prosesnya Madaniyah. Jelas sampai sini? Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam periode Nabi pasca hijrah. Karena nanti pengertian ini akan berdampak salah satunya kepada hukum. Karena ayat-ayat Mekah itu umumnya terkait dengan ayat-ayat Tauhid dan pondasi-pondasi untuk beriman kepada Allah. Sedangkan ayat-ayat Madinah, Madaniyah atau pasca hijrah itu umumnya ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum terapan, fikih, ibadah, muamalah. Setelah orang beriman, apa pembuktian imannya? Maka dia menerapkan imannya dalam kehidupan, bermuamalah, interaksi. Turun ayat-ayat bagaimana berinteraksi dengan orang-orang lain. Maka orang beriman seringkali muncul kalimat iman di awalnya sebelum kita berinteraksi. Itu ayat-ayat Madinah ciri khasnya. Jadi kalau ayat-ayat Mekah, ya ayuhan nas, ayat-ayat Madinah umumnya, ya ayuhan ladzina amanu. Imannya dulu. Karena umumnya ayat yang turun setelah hijrah itu, turun secara umum garis besarnya kepada orang-orang yang telah beriman. Kalau kamu sudah beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Begini cara berinteraksi kamu. Karena itu Allah sering menyebutkan semua organ tubuh kita, setelah beriman itu diawali dengan iman dulu. Untuk membedakan nih, cara orang beriman berinteraksi dengan yang belum beriman. Contoh, saya mulai misalnya dari mata nih. Mata. Fungsi mata itu kan normalnya melihat kan? Melihat ya? Tapi setelah kita beriman, itu Allah menyebutkan imannya dulu, baru kepada fungsi matanya. Buka Quran surah ke-24, ini An-Nur yang sedang kita akan kaji. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakan pada pria-pria yang telah merasa beriman, punya iman. Padahal mudah bagi Allah mengatakan, misalnya fungsi mata itu melihat, selesai. Tapi yang paling menarik setelah beriman, imannya dulu disebutkan, baru fungsi matanya. يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Kata Allah, matanya itu hanya akan dipakai untuk melihat yang baik-baik. غَضُّ basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau yang tidak baiknya dibuang, yang sisa kan cuma baik ya kan? Baik, lawannya tidak baik. Memalingkan yang tidak baik, artinya kita hanya melihat yang baik. Ayat 31 untuk perempuan. Ya waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pula pada perempuan-perempuan yang telah merasa punya iman. Itu indah sekali. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga begitu. Semua sama. Kalau merasa punya iman, yaghdudna min absarihinna. Palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari yang tidak baik, artinya hanya yang baik saja yang boleh dilihat. Jadi bedanya orang beriman dengan yang belum ada iman dalam jiwanya, itu bedanya imannya akan hadir mendorong pandangan dia untuk melihat yang baik saja. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, itu pasti iman kita akan menyuruh kita melihat yang baik. Saat kita melihat misalnya, Allah, ada hal yang tidak baik dan tergoda untuk melihatnya, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ada persoalan. Entah imannya lemah, atau iman bermasalah, atau imannya memang enggak ada dalam dirinya. Poinnya. Makanya coba tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang beriman. Alhamdulillah. Tunjukkan. Jadi kalau ada tayangan yang tidak baik itu muncul di hadapan kita, itu diantara ujian dari Allah datang kepada kita untuk bisa menguji iman kita itu masih ada apa enggak. Minimal di mata ini, karena mata itu akan dihisab. Jangan sampai mata ini terpisah nanti dalam tubuh kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya. Kan ada di Quran surah ke-17 ayat 36. Ya, paling kanan agak ke bawah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan cepat mengikuti sesuatu, latah mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Di orang muslim beriman itu, tidak langsung mengikuti kalau ada sesuatu. Ya ikut yuk. Kemana? Ah, ikut aja pokoknya. Nah kalau ada iman, jangan cepat diikuti. Khawatir dibawa ke tempat yang berseberangan dengan hukum Allah. Tanya dulu mau kemana? Jelas ya? Tanya dulu. Inna sam'a, sungguh pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fu'ada, dan akal, pusat penyaringan informasi, kullu ulaika kana anhu mas'ula, satu saat akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu untuk membedakan mata orang beriman dengan yang belum beriman itu, maka mata orang beriman itu dipakai untuk melihat yang baik. Kalau bahasa tajamnya, saat Anda gunakan pandangan pada yang tidak baik, seakan-akan Allah menepikan iman dalam mata Anda itu. Kamu ini beriman enggak? Apa bedanya iman kamu dengan yang belum beriman kalau begitu? Saya turunkan ayat-ayat iman untuk menjaga kualitas kebaikanmu. Kamu pakai pada yang tidak baik. Lantas apa bedanya kamu dengan mereka yang belum beriman? Tuh, itulah ayat madaniyah. Itulah ayat hijrah. Ya, jadi kalau orang sudah hijrah itu jadi baik. Itu cara memahaminya demikian. Kalau periode Mekah banyak yang belum baik. Karena menguatkan tauhid. Ya banyak. Baru masuk Islam dulu, kuat dulu, bagus dulu. Konsistensi dibangun dulu. Makanya ada yang mengatakan beriman, ketika kemudian tiba peristiwa Isra Mi'raj, ada yang goyah imannya, ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Tapi ayat Madaniyah beda, karena sudah hijrah. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, orang hijrah itu komitmen jadi baik. Kalau sudah hijrah kemudian masih mengerjakan yang belum baik, ada yang salah dalam hijrahnya. Cek teman-teman. Tuh, turun mata ke lisan, buka ayat lisan. Ya, Quran surah ke-49 misal. Ya. Dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil. Sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu ala al-amiyatil jama'. Isim mausul, konjungsi, Huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali. Enggak ada batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada alladzina, sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cuk. Semua disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Harfun nida, lil qarib, mutawassit, wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kalau ya ayyuhan ladhina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha, tanbih. Aku peringatkan. La yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah. Pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh. Tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran, seburuk-buruknya manusia, dengan perbuatan ya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya, yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal saya pulang deh. Siapa itu ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al azab. Yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya gak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi. Tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya, tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI, tersangka APB, selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, oh nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka. Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial, termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik, silahkan. Ya, Ustadz Abdus Samad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, misalnya kan? Nah, itu ganti. Nah, itu gak usah. Paham ya? Nah, ini kelihatan sederhana. Cuman dua tulisan, satu makkiyah, dua madaniyah. Tapi diamalkan gak sama kita gitu? Ini celakanya kadang-kadang, maaf. Ilmu-ilmu ini cuma jadi sejarah saja yang dihafalkan dan muncul di ujian. Terapannya nggak ada. Coba lihat anak-anak kita yang belajar di Fakultas Al-Quran. Ayo, jurusan Al-Quran. Dia tahu khatam betul kalau ditanya apa itu makiyah, makiyah, bla bla bla bla bla. Apa itu madaniyah, madaniyah begini, begini, begini. Kasihnya enggak ada. Itu yang kemudian patut kita pertanyakan dalam kehidupan kita sekarang. Sederhana, tapi dalam sekali. Nah, An-Nur masuk dalam kategori surah madaniyah. Bukan sekedar surah yang diturunkan kepada Nabi pasca hijrah. Tapi di dalamnya akan kita dapati hukum-hukum Allah. Keterangan-keterangan, informasi-informasi dari Allah yang membimbing kita untuk berhijrah sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya. Jelas sampai sini? Baik. Maka kita mulai bagian yang pertama terkait dengan namanya dulu. Apa artinya An-Nur? Baik. Saya tanya sebentar, An-Nur makkiyah atau madaniyah? Madaniyah. Diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah, baik. Jika diturunkan setelah hijrah, berarti itu bimbingan kehidupan, nilainya terapan dari iman yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi kalau orang beriman, terapannya, imannya akan membimbing dia untuk berbuat baik. Bagaimana iman itu membimbing dia berbuat baik? Diturunkanlah ayat-ayat Al-Quran untuk bisa membimbing dia menerapkan pola tadi. Di antaranya turunlah surah An-Nur untuk membimbing imannya supaya melakukan kebaikan dalam kehidupan. Jelas? Baik. An-Nur, Nurun. Apa itu nur? Cahaya. Apa itu cahaya? Nur. Ya. Cahaya banyak, termasuk dalam Al-Quran nanti disebutkan. Baik. Nur adalah pancaran. Pancaran. Ini makna dasarnya. Dan atau pantulan cahaya. Pancaran dan atau. Mesti ada kalimat dan atau. Ya. Kalau dan saja berarti pancaran dan pantulan. Kalau ada atau saja, pancaran atau pantulan. Tapi kalau dan atau, bisa pancaran dan pantulan, bisa pancaran saja, bisa pantulan saja. Pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya, yang dapat menerangi objek di sekitarnya, sehingga terlihat dengan jelas. Pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya sehingga terlihat dengan jelas atau nampak dengan jelas. Ini makna dasarnya. Awas, ini penting sekali nanti untuk kita kaji. Jelas? Baik. Dari definisi ini, ada yang sifatnya fisikal, secara fisik, ya, terasakan dan terlihat. Ada yang sifatnya metafisik, bukan berbentuk fisik, tapi jadi cahaya dalam kehidupan kita. Contoh yang fisik, dalam bahasa Arab, fajar itu disebut nur. Jadi kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab yang standar, apalagi yang kamus yang lengkap, yang dalam. Lisanul Arab, Bukhtarus Sihah, Misbahul Munir misalnya kan, atau Tajul Arus, itu buka oleh Anda, Anda akan temukan. Yang pertama ketika disebutkan nurun ismun bimaknil fajri. Nur maknanya al-fajar. Ya, jadi makna pertama bisa berarti fajar. Ini paham ibu bapak? Yang ini? Baik, saya hapus ya. Bismillah. Malam, tahun sudah berganti. Bulan berganti, waktu berganti. Tapi kebiasaan tidak pernah berganti. Tang sendiri, rangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Biasa. Jamaah hanya tinggal melihat, menyaksikan, masuk surga. Okay. Nurun. Nur. Ya sini. Makna yang pertama dari kalimat yang tadi telah kita ungkapkan, pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya sehingga nampak terlihat dengan jelas. Ada dua sifat. Yang pertama sifatnya fisikal. Ya, dapat terlihat secara fisik, bukan cahayanya tapi benda di sekitarnya. Terasa secara fisik dan secara fisik bisa terlihat benda-benda sekitarnya. Ya, secara fisikal. Makna yang pertama ini di kamus-kamus bahasa Arab, pertama bisa diartikan dengan fajar, al-fajr, fajar. Kait dengan matahari. Ya, sinar cahaya matahari. Kus. Bukankah tadinya gelap kan malam? Ya, saat malam gelap misalnya Anda matikan lampu, padamkan lampu, ya. Listrik misalnya dalam kondisi tidak menyala. Baik, kan gelap kan kelihatannya? Baik, saat gelap itu kemudian, tiba muncul cahaya matahari, muncul fajar. Mulai memecah kegelapan itu sehingga sebagian yang remang-remang nampak mulai terlihat. Semakin kuat lagi sinarnya, semakin nampak. Ya, kalau sudah datang cahaya mataharinya, sinarnya sudah memancar, bukankah gelap hilang? Nampak benda di sekitarnya kan? Antum kalau lewat sini siang-siang kan kelihatan. Ini rumah si Fulan, ini masjid, ini macam-macam. Tapi coba Anda lewat ke sini malam-malam, padam lampu. Lagi musim pohon sengon misalnya. Naik, listrik padam semua. Bisa, ya. Anda lewat sini malam-malam, ya, padam listrik. Saya yakin saya, demi Allah saya yakin. Ya, bisa enggak lewat dengan nyaman sini? Tidak. Aduh, ini apa ya? Kuburan bukan. Padahal lewat depan sini. Ya, gelap terlihatannya, tapi ketika mulai datang cahaya fajar, mulai subuh, nampak mulai kelihatan, lebih terang lagi jelas kelihatannya. Cahaya yang dipancarkan dari sinar matahari itu menjadikan objek di sekeliling kita nampak jelas terlihat. Paham? Karena itu ketika Allah menerangkan tentang waktu puasa, menyebutkanlah kemudian kalimat fajar ini dengan fungsi nur yang pertama. Buka Quran surah kedua Al-Waqarah ayat 187, paling kanan pertengahan. Contoh di Qur'annya, surah kedua, ayat 187. Jadi kalau saya ada di Al-Quran, saya turunkan Al-Qurannya. Maksudnya ayatnya. Lihat kalimatnya. Baca langsung ke tengah. Kalau dari awal, uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Turunkan sampai ke bawah. Lihat pertengahannya. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Muncul kalimat fajarnya. Ada ayatnya? Ya, kata Allah, wakulu washrabu. Silakan malam-malam itu makan senyamannya. Makan senikmatnya. Silakan nikmati, jangan berlebihan. Wakulu washrabu. Dari mana kalimat jangan berlebihannya? Tafsirkan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Sampai ke kalimat waqulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan berlebihan. Silakan malam-malam setelah tarawih mau makan lagi? Boleh. Mau minum lagi? Boleh. Silakan makan, minum, jangan berlebihan. Kapan batasnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Sampai tiba waktu fajar yang diilustrasikan seperti benang putih yang memanjang di antara tenunan benang hitam. Itu bahasa indah, ya, bahasa balaghah. Kalau ibu punya kerudung hitam, kemudian tarik garis putih, ada benang putih. Panjangkan, bentangkan benang putih di atas yang hitam itu. Bukankah akan mulai kelihatan seperti cahaya dari jauh kelihatannya? Ya? Hah? Ini hitam nih papan tulis nih. Misal hitam. Kemudian ditarik garis putih begini. Lihat dari jauh. Bukankah kelihatan seperti cahaya? Mulai hilang hitamnya, muncul putihnya. Maka pancaran pertama yang memecah kegelapan malam dan tibanya waktu fajar itu, itulah karena ada sinar matahari yang memancarkan itu. Itu pancaran pertamanya disebut dengan fajar namanya. Lihat sampai sini. Kalau fajar sudah tiba, maka kelihatanlah objek-objek di sekitaran kita. Nah, ketika nampak objek itu, maka itu fungsi nur yang pertama. Di fungsi nur yang pertama secara fisik memberikan kemudian keterangan atau penjelasan pada objek sekitaran yang ada di sekitar kita. Ini yang bersinar. Ingat, kalau saya sebutkan nur, itu terkait dengan objeknya. Ya. Ada yang kedua, dia nggak punya sinar. Tapi memantulkan cahaya. Matahari bersinar, karena itu disebut dengan dau syamsi, sinar matahari. Tapi kalau bulan, dia nggak punya sinar. Dia hanya memantulkan cahaya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang memberikan pernyataan ini hanya Al-Quran. Anda boleh bandingkan dengan kitab suci lain. Silahkan, apapun itu. Saya enggak perlu sebutkan. Khawatir jadi tersangka nanti. Ya. Bandingkan, silahkan, bebas. Ini argumentasi ilmiah. Bandingkan dengan kitab suci manapun, hanya di Al-Quran Anda temukan kalimat ini. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Kita bicara tentang bulan. Dan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Ya. Bulan. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 10 yang kelima. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Qamaran nura. Dialah Allah yang telah menjadikan, ja'ala menjadikan. Dialah Allah yang telah menjadikan, memberikan fungsi pada satu benda, itu ja'ala namanya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Ketika bulan disebut memantulkan cahaya, kalimatnya menggunakan nur. Wal qamara nura. Ya, kalau qamar itu fisiknya, bulannya. Ya, pantulan cahaya yang disebut nur. Kalau pantulnya terang, putih, bersih disebut badar namanya. Badar, bulan purnama. Putih, bersih, bulan. Makanya saat itu kita puasa, yang ayyamul bid itu. Karena cahayanya begitu putih, jelas. Wal qamara nura, dan bulan memantulkan cahaya. Dulu, orang-orang itu belum ada listrik, belum ada macam-macam, belum ada neon dan sebagainya. Mohon maaf, kalau sudah malam, itu patokan utamanya bulan. Dengan pantulan cahaya matahari yang datang kemudian ke bulan, dipantulkan lagi, nampak seperti ada cahaya dari pantulan itu. Maka jadilah dengan pantulan cahaya bulan itu memancar dan menerangi objek sekitaran yang bisa dilihat. Dia bisa melihat, oh ini arah mata anginnya dari sini. Oh ini karena posisi bulan di sini, yang ini barat, yang ini timur. Tadinya gak jelas mana barat, mana timurnya. Bagi nelayan itu kalau siang-siang nampak kelihatan, tapi kalau malam bagaimana dia bisa melihat objeknya? Oh ini batasnya, ini jalannya. Bagi kafilah yang pakai unta, pakai kuda. Belum ada seperti sekarang, ada kompas dan macam-macam. Apa patokannya? Bulan. Maka dengan bulan itu nampak jelas objek sekitaran diterangi dan tujuan itu bisa diarahkan. Maka bulan disebut dengan nur dalam Allah. Dan puncak dari semua cahaya yang memancar atau memberikan pantulan cahaya pada hidup kita. Sehingga semua objek bisa kelihatan dengan jelas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang menciptakan matahari? Bukankah Allah yang menciptakan bulan? Bukankah Allah yang memberikan mata kepada kita sehingga tampak semua objek di sekitaran kita? Bukankah Allah yang menerangi semua kehidupan di alam raya ini? Karena itulah Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Bahkan nurun ala nur. Di atas puncak semuanya itu, Allah lah pemilik segala an-nur. Ini makna yang pertama. Yang kedua, nur itu bisa berarti metafisik. Kiasan, majaz. Kiasan, metafisik. Nah, itu dia. Pernah dengar kalimat ini? Dia datang membawa cahaya kebenaran. Pernah dengar? Dia sang pencerah. Auranya memancarkan cahaya. Masya Allah, wajahnya bercahaya. Apakah kalau padam lampu langsung kelihatan dengan wajahnya gitu kan? Tidak. Ya. Giginya memancarkan cahaya. Oh, padam lampu ketawa, kamu ketawa. Gitu ya. Kan tidak. Yang dimaksud wajahnya memancarkan cahaya. Dia datang membawa cahaya kebenaran. Itu pengertian majas. Kiasan. Dengan datangnya dia, semua hal-hal yang tidak nampak jadi nampak sekarang. Semua hal-hal yang tidak jelas jadi kelihatan jelas sekarang. Semua yang tadinya syubhat, apakah ini halal atau haram. Dengan datangnya ketentuan ini, maka menjadi jelas yang ini halal, yang ini haram. Tadinya saya gak tahu ini boleh atau tidak. Tapi dengan datangnya keterangan ini, maka menjadi jelas bagi saya kelihatan objek sekitarannya. Ini boleh saya lakukan, ini tak boleh saya lakukan. Ini halal bagi saya, ini haram bagi saya. Maka makna nur yang kedua, dengan makna kiasan atau majas atau metafisik, adalah tuntunan-tuntunan dalam kehidupan yang memberikan cahaya kepada kita untuk nampak jelas apa yang harus kita kerjakan atau tinggalkan dalam kehidupan sekitaran kita. Maka ini makna yang kedua. Karena itu ketika Nabi SAW diutus oleh Allah SWT, membimbing manusia kemudian untuk keluar dari kegelapan, menuju sesuatu yang terang. Minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nabi mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada cahaya. Apakah kegelapan yang dimaksud mati lampu kepada nyala lagi? Bukan. Tapi situasi yang membingungkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari ketidaktahuan apakah ini halal atau haram, ini benar atau tidak, maka Nabi datang membawa bimbingan kepada kita untuk menerangkan dan memberikan pilihan yang baik. Jelas? Ini makna yang kedua. Ini yang dimaksud firman Allah di Quran surah kedua, ayat 257. Kedua ini. Quran surah 2 ayat 257. Dengan Quran surah 7 ayat 157 sampai 158. Mana sayang? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Saya biasanya bawa permen, bawa apa enggak sempat bawa. Baik. Mudah-mudahan sehat ya. Baik, insyaallah. Kalau haus diberi minuman ya. Kalau enggak ada ini punya saya boleh diminum. Enggak apa. Mana adiknya? Assalamualaikum. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ibunya enggak, cuma anaknya. Oh ya, baik. Khair insyaallah. Muwaffaq insyaallah. Baik. Sudah? Quran surah kedua ayat 257. Paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Masyaallah, indah sekali kalimatnya. Allah itu akan jadi wali. Maksud wali itu bisa jadi pembimbing. Ya, pembimbing yang mengarahkan, yang memberi petunjuk, ya, yang memberikan kenyamanan, itu wali. Makanya orang tua disebut wali bagi anaknya. Kenapa? Karena sifat orang tua itu menemani anak, mengarahkannya, memberikan ketenangan, dan saat nikah pun dia menjadi wali. Ayahnya jadi wali. Nah, jadi fungsi wali itu, Pak, itu mohon izin ya, saya sedikit perdalam ini, sedikit saja. Di wali itu bukan sekedar menikahkan. Ketika seorang ditunjuk jadi wali, bukan sekedar menikahkan. Dia akan mendampingi proses perjalanan rumah tangga itu menjadi konsultan saat ada problematika yang dihadapi. Makanya kalau anak ada persoalan yang perempuan, jangan sungkan cerita pada bapaknya. Karena kalau butuh nasihat dari bapak. Kalau gak bisa diselesaikan sendiri dengan suami berdua, minta pendapat. Siapa pendapat yang pertama kali kemudian mesti diminta? Walinya. Karena wali itu yang menikahkan dengan calon suaminya plus bagian dari ayah dari anaknya. Makanya ketika ada persoalan yang sulit, kata Al-Quran, Quran surah keempat, ayat 35, paling kiri di tengah. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau di rumah tangga ada kesulitan yang sulit terpecahkan, khawatir menjadikan retak hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga terpisah kemudian, maka jangan sungkan minta pendapat kepada orang bijak di keluarga Anda yang bisa Anda dapati. Kalau tak ada, baru minta pendapat orang bijak di luaran itu. Ustadz, kiai, siapapun silahkan yang bisa ngasih solusi. Bukan curhat. Ini orang sekarang agak aneh nih. Ya, kalau mau nyari solusi, minta pendapat, bukan curhat. Ini masalah belum selesai, baru muncul masalah, udah bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Aduh. Ditulis sebelum tidur. Yang paling unik, bangun tidur, ngecek komen. Komen pertama muncul, cuma bertanya aja, kunaon ce, ini kenapa? Aduh. Datang sama wali. Cerita, kata Allah, kalau kalian memang berniat memperbaiki itu, in yurida islaha, kalau keduanya memang berniat untuk jadi baik, bukan ingin mengeksploitasi kesalahan, bukan ingin menghadirkan sengaja salah supaya pisah, tapi niat memang jadi baik, itu oleh Allah akan disatukan lagi dalam kebaikan. Apa jalannya? Salah satunya wali tadi. Kayaknya orang tua salah satunya disebut wali, itu karena sifat tadi. Wali murid, orang tuanya datang ngantarkan anaknya, ngecek. Guru wali kelas, karena guru mengawasi anaknya, anak didiknya. Karena guru kemudian memengaruhi anak didiknya, membimbing anak didiknya supaya jadi baik. Puncak semua wali Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya jadi wali bagi orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi kalau kita merasa beriman, pasti dibimbing Allah. Kalau kita merasa beriman, pasti akan diarahkan oleh Allah. Makanya kalau iman masih ada dalam diri kita dan kita terpancing berbuat maksiat, pertama kali dalam hati kita akan mengatakan jangan lakukan. Jangan lakukan, takutlah kepada Allah. Pasti ada. Mustahil. Kecuali kalau imannya itu sudah memudar. Kalau imannya masih ada, pulang dari sini, itu kan sandal ditata, tuh kadang-kadang merantakan. Ya, begitu Anda akan pakai, oh ternyata bukan sandal saya nih. Itu secara otomatis, sepersekian detik akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Allahu Akbar. Saya takut pakai, mana sandal saya dicari, gak ketemu. Dia lebih memilih gak pakai sandal dibandingkan pakai sandal orang lain. Nanti Allah akan arahkan, tiba-tiba datang aja orang, ibu sandalnya kemana? Mungkin Allah sudah titipkan kepada yang lain. Jalan. Oh ibu gak usah metafora, ini ibu pakai aja sendal yang ini. Ya. Kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau iman sudah memudar, itu gak ada getaran di jiwanya. Saya cari-cari sendal rupanya di sini. Pakai aja sendal paling bagus. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Gitu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Kalau orang sudah berani mencuri di rumah Allah, itu tandanya imannya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Allahu Akbar, ikut takbir. Takbir pertama mundur, kotak infak digondol. Sekarang tuh nampak, dipertontonkan di YouTube, bisa dilihat. Jadi perbincangan, jadi berita. Itu ada yang salah dengan imannya. Allahu waliyul ladzina amanu. Bahasa, nanti bahasa lainnya, kalau ingin dibimbing oleh Allah, maka tingkatkan imannya. Rumah tangga ingin dibimbing Allah, tingkatkan imannya. Eksekusi dengan amal soleh. Karena itu kalimat iman disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Silakan cek. Quran surah ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman disandingkan amal saleh. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman, kerjakan amal saleh. Perhatikan rumusannya tadi. Allah membimbing orang beriman. Kalau Anda ingin dibimbing Allah, tingkatkan iman supaya dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Kerjakan amal soleh. Anda tanya lagi, bagaimana cara meningkatkan amal soleh? Nanti muncul rinciannya. Ada sholat, ada infak, ada puasa, ada baca Quran. Makanya semua amalan ini ketika disebutkan, itu selalu dibuka dengan kalimat iman. Yo, kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi Allah itu ketika meminta kita salat, ayo kamu salat. Minta puasa, ayo infak. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita supaya kita dibimbing. Supaya hidupnya mudah. Katanya pengen mudah. Sekarang Allah kasih kemudahan itu, Anda enggak ambil. Ya Allah, lancarkan pekerjaan saya. Kata Allah, ini kuncinya. Tapi Anda enggak ambil kuncinya. Nuntutnya banyak, tapi ketika diberikan enggak diambil. Yang salah siapa, John? Ya manusianya. Manusianya. Katanya ingin sakinah, Bu. Mawaddah warahmah. Disingkat samara. Dituliskan di depan pintu rumah. Rumah yang samara. Kan? Tapi kita jauh dari pemiliknya. Yang punya sakinah kan Allah. Yang punya mawadah, Allah. Yang punya rahmah, Allah. Karena itu disebut Rahman dan Rahim. Anda pengen rahmah, tapi jauh dari pemiliknya. Bagaimana bisa didapatkan? Tapi kan nama saya Siti Rahmah, Ustaz. Nggak peduli. Ya kalau Anda nggak amalkan, nggak akan dapat. Itu konsepnya. Nanti kalau sudah kita dibimbing oleh Allah, maka semua yang gelap-gelap itu akan dikeluarkan oleh Allah. Rumah tangga gelap, dikeluarkan, diberikan cahaya. Dibimbing. Hal-hal yang tadinya sulit dipecahkan jadi ringan. Dulu satu masalah kecil, adu argumentasi. Sekarang masalah besar cuman selesai dengan senyuman. Selesai. Dulu gara-gara keramik bisa ribut. Papa kenapa dipindahin? Mama kan banyak tuh. Sekarang tuh gampang aja, dengan cuman senyuman aja. Mama tahu gak bedanya keramik dengan mama? Apa, Pa? Kalau keramik, makin lama ditaruh di sana, makin antik. Kalau mama, makin bisa mindahin keramik ke sana, makin cantik. Cuma dengan candaan selesai. Gitu. Ini ada orang udah S1, S2, S3 sampai dingin tuh banyak ini. Masalah kecil aja enggak selesai-selesai. Ada orang S1 aja enggak lulus, enggak nyampe ke sana, cuman senyum aja beres gitu. Kenapa? Qarabilallah. Karena dekatnya dengan Allah. Di kantor ada masalah beres. Pejabat tingkat tinggi cuman jauh dari Allah, baru kena macet sedikit aja udah ngomel. Kenapa begini? Pim. Capek. Allahu Akbar. Hanya karyawan kecil saja, tapi dekat dengan Allah. Gitu ada macet, alhamdulillah, bisa murojaah Al-Quran. Baca, lihat. Sampai ke kantor. Sudah hafal dia satu juz. Berapa lama macet? Alhamdulillah. Dia gak peduli dengan yang lain, yang penting dengan Allah dekat, yang mengatur rezeki Allah. Jadi dia nikmati aja, jadi gak ada beban dalam hidupnya. Sampai kantor ditanya, kenapa kamu terlambat? Macet, Pak. Apa gak bisa cepat-cepat? Sudah cepat, Pak, cuman macet. Jangan diulang lagi. Insya Allah, Pak. Habis itu aja. Sudah selesai. Nikmat pekerjaan, jalani lagi. Kamu bisa saya berhentikan. Kalau memang Allah berkehendak demikian, gak apa-apa, Pak. Rezeki saya sudah diatur oleh Allah. Cuman surga saya kan belum jelas, Pak. Kalau memang Allah tidak menghendaki saya di sini, mungkin di tempat lain ilmu yang saya miliki bisa lebih bermanfaat. Tiba-tiba besoknya, Masya Allah, promosi jabatan. Wah, dari OB jadi manajer. Misal ya, misal. Ya. Nur disebutkan kemudian, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Muncul kata nurnya. Demikian pula cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Sebelum berangkat kepada Nabi, jadi semua yang turun dari Allah itu cahaya hidup. Cahaya hidup kita. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kehidupan. Rumah tangga gelap, ada solusi. Di kantor gelap, ada solusi. Hidup sosial gelap, ada solusi. Nah, cahaya terbaik yang Allah turunkan kepada kita itu melalui keterangan firman-Nya yang terkumpul dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu imam kita. Al-Quran itu penerang. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu untuk menyinari kehidupan kita supaya jelas terlihat untuk kita ikuti. Makanya kalau jauh dari Al-Quran, otomatis gelap hidupnya. Gak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Ya. Dan dari sekian surah yang Allah turunkan itu, ada surah ke-24 yang langsung disebutkan dengan namanya Nur. Surah An-Nur. Surah yang banyak cahayanya di situ. Yang kalau Anda amalkan, maka akan nampak cahaya-cahaya kemudahan hidup yang bisa Anda dapati. Nanti saya akan rangkum dengan cepat sebelum berakhir. Bahasan topik materi kita, setidaknya ada 10 cahaya inti yang ada di surah An-Nur. Yang kalau dipraktekkan, rumah tangga akan terang, hidup pribadi akan terang, dan kehidupan sosial akan terang. Baik. Alhamdulillah. Demikian pula ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, kan perlu dijelaskan. Ya, sifatnya perlu diterangkan. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kemudian semua tuntunan yang Allah berikan itu. Maka turunlah Quran surah ke-7 tadi Al-A'raf ayat 157-158 untuk menunjukkan bahwa fungsi Nabi membawa cahaya yang dengan cahaya itu bisa membimbing umat dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kemari masuk kepada urutan-urutan ayat-ayat dalam surahnya. Kita ambil sekarang 2 saja dengan singkat supaya dengan itu ada gambaran untuk materi selanjutnya. Saya khawatir Anda ditanya nanti jawabannya kurang sempurna itu ya. Belajar apa tadi dengan Ustaz? Tafsir. Surat apa? An-Nur. Apa yang didapatkan? Cahaya. Baik. Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, yang akan membimbing setiap hamba untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya gak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana bu? Sukses tidak bahagia atau gak sukses tapi bahagia? Gak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat gak ada bahagianya itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya ya. Sakit tapi tenang. Atau sehat tapi gelisah. Pilih mana? Gak bisa. Ya, gak bisa. Pasti ingin menyatu keduanya. Karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik. Maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Mudah, nyaman, dan sukses. Pertama, cahaya yang pertama, bimbingan pertama. Saya sebutkan umum dulu. Baru nanti kita masuk ke suratnya. Ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya, Bu, Pak ya. Belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika Anda belajar dengan saya, khususnya Al-Quran, saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Misal, suratun anzalnaha. Kenapa menggunakan kalimat surah? Apa arti dari kata surah? Kemudian anzalna. Kenapa menggunakan anzala? Tidak nazala. Kenapa pakai nahnu? Kenapa tidak anzaltu? Kenapa menggunakan anzalna? Kita satu-satu kita akan bahas. Ya, yang penting kita selesaikan. Walaupun enggak tuntas sampai kita wafat, minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insyaAllah. Ya. Satu, cahaya pertama. Sifatnya larangan ya. Larangan berzina. Larangan berzina. Kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Adakan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina, banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. Nanti saya bahas spesifik mungkin sekitar 15-20 menit. Sampai saya koleksi, saya sampai di pesawat pun, saya minta koran, ini di koran ini pun dibahas, di koran bahasa Inggris, Jakarta Post ini. Kemarin saya dari satu daerah, kemudian di pesawat, tawari koran, saya ambil ini. Ini sampai muncul di sini juga, dan ada yang harus saya koreksi. Gitu. Ya. Nanti terakhir saja, supaya gak ngambil waktu banyak kita. Kalau hukumnya gampang, anak SD aja tahu. Anak SD itu tahu, kalau hubungan di luar nikah itu dosa. Namanya zina. Tanya anak SD, Anda belajar tinggi-tinggi sampai S3, gak bisa bedakan itu. Ngapain itu kan? Buang-buang waktu tenaga. Anak SD tahu zina itu haram, dosa. Anda sampai S3 masih belum tahu juga. Kan kasihan gitu. Udah, sini. 3. Larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh, kan? Menebar hoax, hoax. Hoax. Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian enggak? Ya coba tuh, tiga-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat, sekarang kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana, ribut di mana-mana, saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh, hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka deh tiap hari. Saya hampir tiap hari tuh saya jajarin tuh berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa enggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya? Apa di antara dampaknya? Ya ini tadi, sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan, hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK, gelap. Pulang lunglai, padahal matahari terang, tapi badan jadi gelap gitu kan? Mata gelap, selera gak ada. Ya? Baik, tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit, sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah. Sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, gak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu. Saya ambil kisah begini, singkat ya. Dia seorang ayah, sedang makan. Itu padang pasir, dia di kemah itu sedang makan. Tiba-tiba ada tetangga yang ngabari, "Bulan, anakmu wafat diterkam serigala." Dia katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Makan lagi. Gak percaya tetangganya, "Ini bapak apa bukan deh? Fulan, anakmu wafat diterkam serigala." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Makan lagi. Kalau bapak deh diinfokan, atau bapak yang nginfoin deh ya. "Pak, anak bapak wafat diterkam serigala." Dia cuma bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Makan lagi. Kira-kira komentar bapak bagaimana? Buset deh bapak nih. Oh, kalimat-kalimat kadang keluar. Ini tidak, ini heran nih. Yang ketiga, disebutkan lagi. Barangkali gak terdengar, "Pak, anak bapak wafat diterkam serigala." Kata orang ini, dia lihat lagi sebentar, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Makan lagi sambil mau dihabiskan. Heran orang ini, langsung bertanya, "Anda kan bapaknya. Apa enggak ada rasa kepada anak Anda yang wafat saat ini?" Apa jawab barang ini? Anda ini bagaimana? Tuntunan pertama dalam Al-Quran. Tuntunan Allah pertama ketika seseorang itu wafat. Kalimat pertama yang diucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Quran surah kedua ayat 156. "Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu apa yang disampaikan kemudian? "Kau dengarkan. Aku tergesa-gesa sekarang. Aku panik pun tidak akan menghidupkan dia lagi. Karena dia milik Allah, dan kepada Allah dia akan kembali. Kalau aku kejar dia sekarang dengan sepanik-paniknya, aku tinggalkan nikmat yang Allah berikan sekarang saat ini dengan makanan ini. Biarkan aku syukuri nikmat Allah yang ini dulu, lalu aku kemudian bersabar, dan padukan dengan sabar dengan wafatnya anak yang tadi telah kau sampaikan. Aku selesaikan ini, seketika aku selesaikan dengan cepat, lalu aku kejar anakku. Justru engkau yang memperlambat aku untuk menghabiskan makanan ini." Selesai, datang diurus anaknya, selesai ya. Dan dia, Masya Allah, dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, selesai semuanya. Tapi yang paling dahsyat, itu gak ada gejolak berlebihan di hati. Sedih iya, nangis pasti, ada rasa sedih. Itu biasa normal sama manusia. Nabi Muhammad SAW, ditinggal Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, bersedih, menangis. Bahkan disebut dalam mimpi, Khadijah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, "Seperti apa sih Sayyidah Khadijah itu? Ya sampai engkau selalu menyebutnya. Gak pernah engkau sebut Aisyah, tapi Khadijah. Maksud Sayyidah Aisyah itu ingin meniru keutamaan Sayyidah Aisyah, Khadijah. Sehingga ingin disebut kemudian hari. Awas, jangan dengarkan orang liberal. Yang bersumber dari orientalis. Yang memecah belah kita. Tuh, Aisyah sang pencemburu. Aisyah perusak dan sebagainya. Awas, hati-hati kalimat itu. Dia belokkan kepada makna yang jauh. Sayyidah Aisyah pintar, cerdas, ingin meniru bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah sampai disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Nabi. Itu jadi wajar, tangisan itu wajar, biasa. Ya, ada seorang mujahid ingin berjihad, anaknya sakit. Sakit. Sampai dia berniat, apa saya urungkan dulu untuk pergi. Kata istrinya, biarkan aku yang merawat, engkau pergi berjihad. Tampilkan izzah di keluarga kita, berangkat. Lillah karena Allah. Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan, dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Ini kisah nyata, begitu pulang lagi. Ya, dia bertanya, pertama kali datang, assalamualaikum. Pertama kali pertanyaannya kepada istrinya, mana anak kita? Istrinya, masya Allah, ini luar biasa bu, perempuan seperti ini. Demi Allah, kalau ada perempuan seperti ini, aman kehidupan di rumah tangga. Tenang. Dia sudah mandi, sudah bersih, sudah beres, sudah makanan semua. Sayang, kamu kan baru datang. Anak kita tuh sedang tenang beristirahat. Sudah, ayo mandi dulu. Mandi. Sarapan dulu. Makan dulu. Sudah makan, yuk kita istirahat. Anak kita bagaimana? Tenang saja, dia sedang tenang beristirahat. Setelah kemudian duduk, berdua, ngobrol di kamar. Istrinya bertanya. Sayang, kalau ada seorang dititipin amanah tuh. Terus datang pemiliknya pengen ngambil. Tiba-tiba dia marah, gak mau nyerahkan. Bagaimana hukumnya? Suami yang baru pulang jihad, semangat dan tahu hukum, langsung mengatakan dengan kalimat yang kencang. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau sudah diambil, ya sudah kan dia pemiliknya. Istrinya lega, tenang. Ya. Anak kita sudah diambil oleh pemiliknya. Yang diamanahkan kepada kita untuk merawatnya. Maka suaminya cuma diam, air matanya mengalir. Lalu kalimat di lisannya terucap dengan lirih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menyadari bahwa setiap yang ada di kita itu titipan. Anak kita itu titipan. Bu tadi yang lucu-lucu itu titipan. Dan satu saat titipan itu akan diambil. Akan dimintai pertanggungjawaban. Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang soleha, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi soleha. Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Kerjasamalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi. Titipan itu kan kalau diambil biasanya selesai kan? Tapi kalau Allah tidak. Begitu dirawat dengan baik, maka Allah akan kembalikan kepada kita jadi partner abadi dalam kehidupan di akhirat nanti. Semuanya. Jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia. Lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya. Mama, mama, umi, umi, umi. Dan Anda gak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak. Muliakan semuanya itu. InsyaAllah Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Ya. Baik, nah nanti kalau sudah seperti tadi itu, belajar, belajar, belajar. Di surat An-Nur itu ada bimbingan. Di setiap kita dapat bimbingan itu, nanti ada musibah, kita tenang aja. Ada PHK, ada ini, ada macet. Jadi yang terlihat semuanya baik. Nanti ada di An-Nur. Ya. 5, larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi, belum dicek kebenarannya. Awas hati-hati, sekarang kejadian juga. Baru orang bikin status, bikin komen. Dicek aja belum. Okay? Banyak terjadi begitu kan sekarang? Selanjutnya. Larangan mencari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang. Mengeksploitasi kekurangan orang lain. Larangan mengeksploitasi kekurangan atau kesalahan orang lain. Wah, sini juga muncul nih sekarang nih. Gak tanggung-tanggung yang dicari kesalahannya ustaz. Kesalahan ustaz ada hidayat. Ada kerjaan. Kalau mau dicari, pasti akan ketemu. Dan banyak lagi yang belum ketemu. Pasti akan ada. Ya. Guru itu kalau salah, itu wajar. Tapi murid yang mencari kesalahan-kesalahan guru, itu yang tidak wajar. Ya, sederhana, kalau saya sih, saya objektif aja. Kalau salah, tinggalkan. Dan beritahu saya dulu, kalau itu memang benar, nanti saya koreksi. Supaya koreksi itu menyebar di kalangan masyarakat. Bahwa ini salah. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Atau yang kedua, mungkin Anda yang belum tahu. Bahwa itu bisa dilakukan demikian, cuma referensinya belum sampai. Maka saya akan sampaikan kepada Anda. Supaya tidak menyebar dulu dan membuat Anda malu di kemudian hari. Jelas ya? Baik. Teruskan. Juga menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap kecil. Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya. Padahal dampaknya besar. Mama, mama, pengen permen, ma. Mama lagi ngaji dulu. Permen, ma, permen. Malu sama Pak Ustadz. Ntar mau beliin permen satu truk. Satu truk. Itu yang terbayang di anak itu langsung satu truk, Bu. Pak. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda nanti gak koreksi itu, dia akan biasakan. Kalau dia jadi orang tua, kalimat itu akan dipakai lagi. Dan dia dari kecil terbiasa mendengar yang salah. Ya. Antum kalau memang mau bekerja, bilang bekerja. Jangan bilang main dulu ke depan. Nana, ayah mau pergi dulu ya. Ayah mau kemana? Ikut, ikut, ikut. Wah, enggak, ayah cuma ke depan aja. Padahal mau kerja jauh. Bilang aja pergi jauh. Supaya langsung memberikan pelajaran kepada dia. Dengan kalimat-kalimat yang indah. Ajak main dulu, ceritakan dulu. Ayah mengajar dulu ya. Dengan mengajar ini, ayah bekerja dulu dengan kerja ini. Nanti adek insya Allah pulang bisa dapat mainan. Kita bisa main lagi, kita bisa jalan-jalan lagi. Kita bisa mengaji bersama. Kalau ayah gak bekerja, kita gak bisa melakukan itu lagi. Buat dia mengerti dengan bahasanya. Setelah itu pamit, itu lebih elegan, lebih bagus. Dibandingkan membuat kalimat-kalimat yang tidak nyata. Ya. Jangan tunjukkan sesuatu yang tidak benar, walaupun pada anak kecil. Ya, anak kecil kalau diajari yang tidak benar, dewasanya dia akan terbiasa dengan ketidakbenaran itu. Nanti besok-besok LKS yang 10 ribu, dia bilang 100 ribu. Itu balasan dari permen satu truk tadi. Dan, larangan menikmati tersebarnya gosip yang menimpa orang beriman. Ini saya agak khawatir, 8 poin ini muncul semua sekarang ini. Sedih dia ini. Larangan menikmati gosip yang tersebar menimpa orang beriman. Coba sekarang Anda lihat berita nih, betapa banyak orang beriman itu digosipkan. Bahkan dicela. Berapa banyak ulama sekarang dicela. Betapa banyak ustaz-ustaz direndahkan. Ada yang bikin karikatur, ada yang mencela, ada yang bikin kalimat satir. Ya ada yang macam-macam. Dan lebih aneh lagi, ada yang menikmati itu. Dan dia bangga menikmati itu sebagai seorang muslim. Itu aneh. Itu dampaknya bisa memadamkan cahaya. Makanya kegelapan banyak muncul. Datang sini, ribut. Padahal mau ngisi pengajian, ribut. Yang ini ribut, yang ini rusuh. Ini ribut, ini rusuh. Kalau terbiasa, gini. Kalau mau ngaji aja rusuh, mau mengerjakan kebaikan rusuh, maka pantas keburukan pun banyak menyebar kerusuhan. Sepak bola, rusuh. Lempar ini minum, lempar ini, lempar itu. Rame, makin meluas lagi. Kalau eskalasi yang kecil gak bisa dipadamkan, nanti apinya semakin meluas. Dari kata nurun itu kan muncul kata narun, nar itu api. Jadi kalau Anda menyulut di sini api, kemudian gak dipadamkan, atau ditambahkan dengan hal yang bisa memicu, apalagi kasih bensin, menyebarnya luas. Maka kalau cahaya-cahaya itu dipadamkan, apinya semakin menjalar nantinya. Itu yang bahaya. Coba silahkan cek sekarang ini. Bukankah kegaduhan semakin meluas? Levelnya kecil, jadi luas. Sekarang antar negara, pindah ini, pindah itu. Kita mau sampai kapan begini? Cukup amalkan satu surah ini dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat perubahannya kemudian. Cahaya akan muncul. Katanya ingin tenang. Katanya ingin nyaman. Tapi sumbernya gak dikerjakan. Dan kita mengatakan muslim gitu. Itu Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kemudian selanjutnya. Hukum sedekah bagi kerabat. Hukum sedekah bagi kerabat. Khususnya kerabat dekat. Nanti kita akan lihat bagaimana cahaya yang muncul dari kemuliaan sedekah. InsyaAllah. Indah sekali. Anda gak tahu kapan Anda wafat. Ketika Anda wafat, tiba-tiba anak paman yang Anda santuni dulu sekarang jadi direktur. Anak Anda diangkat kemudian. Ya, anak bibi yang dulu Anda cuma bayari SPP-nya. Tiba-tiba Masya Allah sekarang jadi punya kedudukan. Tiba-tiba Anda yang wafat, anak Anda dirawat oleh dia. Banyak terjadi. Itu diantara fungsi sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Apakah harus selalu dengan uang? Belum tentu. Nanti kita akan lihat rumusnya saat masuk kepada ayat-ayatnya. Yang terakhir 10. Nah ini. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendapati kehidupan rumah tangga yang harmonis? Dari surah ini. Sudah? 10 ya? Ada 10 ya? Baik, saya cek ulang. Larangan zina, larangan menuduh tanpa bukti atau fitnah. Larangan menebar hoax, larangan menampilkan hikmah di balik musibah. Larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan. Larangan menikmati tersebarnya gosip bagi orang beriman. Kemudian hukum sedekah bagi kerabat. Dan tips atau kunci mendapatkan harmoni dalam rumah tangga. Ada? Sudah semua ya? Nah itu yang akan kita bahas dalam surah ini. Mudah-mudahan ketika itu dibahas, selesai, dapat kita cahaya dan bimbingan kebaikan. Ya, insyaAllah. Jelas sampai sini? Baik, sekarang sebelum saya masuk kepada 10 poin ini, saya akan tegaskan dengan ayat yang pertama. Ya, hukum cahaya ini akan tiba jika kaidah yang pertama ini diterapkan. Kuncinya di surat yang pertama. Kalau di ayat yang pertama, kalau ayat pertama ini tidak diamalkan, cahaya-cahaya ini mustahil akan hadir dalam kehidupan kita. Yang 10 ini. Ya. Apa yang pertama ini? Suratun. Ayat pertama. Anzalnaha wa faradnaha. Hati-hati. Ada ayatnya? Suratun. Anzalnaha wa faradnaha. Sekarang kami akan turunkan satu surah. Ya. Dan kami wajibkan bagi kalian untuk mengamalkan semua isinya. Awas. Saya cukupkan sampai di sini dulu, pelan-pelan. Saya tidak teruskan dulu. Anzalna, kemudian ayatin bayyinatin la'allakum. Baik, tadzakkarun. Saya simpan dulu sampai di sini. Saya cukupkan sampai kalimat faradnaha dulu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Lihat sini. Suratun. Kata Allah sekarang, saya turunkan satu surah. Dengan 10 poin tadi. Kalau dikaitkan dengan nama suratnya, sekarang begini cara menerjemahkannya. Sekarang, saya turunkan satu surah yang isinya berupa cahaya-cahaya kehidupan yang akan membimbing engkau mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan dalam hidup. Wa faradnaha. Tapi jika engkau ingin mendapati semua itu, maka engkau wajib mengamalkan semua tuntunan dari hukum-hukum yang saya turunkan di seluruh ayat di surah ini. Paham sampai sini? Baik, maka kaidah dasar pertama di surat An-Nur, jika Anda ingin mendapatkan semua bimbingan-bimbingan cahaya tadi, maka kita harus siap mengamalkan setiap huruf yang disebutkan oleh Allah yang merangkai ayat-ayat di surah An-Nur ini. Sebelum kita bahas semua hukum-hukumnya, saya ingin ambil komitmen dulu dari seluruhnya. Jika ada yang tidak sepakat, saya tidak akan membahas ayat ini satu pun, bahkan setiap hurufnya. Pertanyaan pertama, siap kita mengamalkan semua hukum Allah di ayat ini? Siap insya Allah? Baik, kalau sudah siap, maka insya Allah saya akan siapkan sebuah kurikulum. Dari kurikulum ini saya akan buat intisari termasuk yang sekarang. Nanti setiap akan masuk bahasan-bahasan baru, saya berikan kepada Anda sinopsisnya supaya jadi bekal kita untuk pelajari lagi di rumah setelah kita mempelajari materi-materi kita. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas setiap huruf-huruf, setiap kalimatnya. Apa artinya suratun, apa artinya anzalna, kenapa kemudian mengenakan huruf ha di situ? Kenapa kemudian disertakan lagi dengan kalimat farada? Apa beda farada dengan aujaba? Kenapa Allah tidak mengatakan aujabnaha, faradnaha? Apa kaitan-kaitan dengan itu? Kenapa tidak menggunakan kata kutiba? Kenapa dalam kewajiban puasa kalimatnya kutiba, bukan furida? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan furida alaikumusiyam. Kenapa tidak aujaba? Kenapa menggunakan farada di ayat ini? Itu nanti ada perbedaan-perbedaan kalimatnya. Baik, sebelum ditutup, karena nanti ada kaitan dengan An-Nur tentang larangan berzina pada yang pertama, saya ingin berikan dulu pencerahan secara singkat tentang sekarang persoalan yang sedang viral, ya, terkait dengan kasus disertasi dimaksudkan. Sebetulnya sih ini tidak usah banyak dibahas, tinggalin aja gitu. Cuman persoalannya karena muncul di lembaga yang otoritatif, ya, lembaga ini juga terlegitimasi sebagai lembaga keislaman dan juga dikeluarkan dari hasil dalam tanda petik penelitian tingkat paling tinggi dalam studi S3. Kalau profesor itu bukan gelar belajar. Ya, profesor itu anugerah pencapaian bagi pengajar. Tapi kalau bagi pembelajar itu S3, dokter. Di puncak tertinggi pembelajaran itu dengan spesifik jurusan. Jadi kalau sudah S3, itu ilmu itu semakin mengerucut. Bukan semakin luas, tapi dalam. Dalam di satu bidang. Awas hati-hati, ini kaidah ini penting diketahui ya. Kalau orang sudah sampai S3, ilmunya bukan luas, tapi dalam. Beda antara luas dengan dalam. Antara tinggi dengan panjang itu beda. Pernah dulu ada orang pintar main ke satu tempat, ya. Dia ditanya, pak, tolong pak, berapa tingginya yang pohon kelapa itu? Berapa tingginya pohon kelapa itu? Ya, ditanya, katanya orang pintar bapak, tolong ukur dong. Ya, kata orang awam di kampung itu. Nah, dia bilang sama ajudannya, udah ada respon orang itu, tolong tebang dulu, turunkan dulu. Ya, tebanglah itu, turunkan, diukur. Kemudian setelah itu dikatakan, udah, tahu kan sekarang 15 meter. Pak, itu kan panjangnya, bukan tingginya. Kalau tinggi ke atas, kalau panjang begini ya. Nah, ini pun kita mesti paham, seorang kalau sudah sampai S3, itu bukan luas ilmunya, tapi dalam di satu bidang. Karena itu setiap ada S1, itu masih luas. S2 jadi spesifik, jurusan. Ilmunya apa? Di bidang fikih. Fikih itu masih umum. Fikihnya apa? Usul fikih. Masuk S2, usul fikih. S3, usul fikihnya di bidang kaidah apa? Khusus membahas masalah yang misalnya kaidah tentang

Ya, kalau belum beriman pasangan kamu. Jadi Anda bayangkan, nikah saja yang halal menjadi tidak boleh. Ketika belum beriman. Ini yang paling dahsyat, teman-teman sekalian. Enggak nikah, jadi boleh hubungan seksual itu. Itu kan jahlun murakab, kesalahan yang paling fatal. Nah, kesalahan terbesar dari penulis ini adalah salah dalam mengambil referensi. Siapa Muhammad Syahrur itu? Ini yang mau saya jelaskan. Saya punya otoritas membahas Muhammad Syahrur karena saya mempelajari materi yang terkait dengan ini khusus 1 tahun lamanya. Dan jadi mata kuliah di S2 kami. S1 naik ke S2, bahkan dibahas lagi secara singkat di S2. Bahkan yang ngajar saya langsung tokohnya penulis bukunya. Ini kitabnya saya bawa. Ya, langsung. Kami diajarkan ini selama 1 tahun, langsung sama penulisnya. Dan setiap materi yang membahas tentang manusia, orangnya, pemikirnya ada, itu langsung diundang ke kampus kami. Dan diskusi kami dengan mereka. Saya ketemu sebagian tokoh-tokoh, orientalis, tokoh liberal, ya tokoh sekuler, yang dunianya, level dunia, bukan yang di sini, di Indonesia. Yang hafal Quran aja enggak gitu kan. Bahasa Arab gak bisa. Ya. Ya. Ya, sini. Siapa Muhammad Syahrur? Supaya Anda tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Dan saya bersedia diskusi. Kalau ingin diskusi silahkan. Ayo kita duduk. Banyak teman-teman yang lain juga. Kita duduklah sama-sama. Kita bedah, kita diskusikan. Ayo kita siap. Dan saya tunjuk nanti. Guru Anda si Anu ya. Belajarnya di ini ya. Yang ada di situ ya. Dan saya setiap keliling ke setiap tempat, saya kunjungi tempatnya. Ke Jerman saya kunjungi tempatnya. Di mana pusatnya, ini di sini. Nanti saya mungkin bulan depan akan ke Eropa, saya akan kunjungi lagi tempatnya. Di sini, saya lihat. Bahkan di Jerman itu ada 1 tempat, ya di Hamburg. Itu kampus orientalis, dekannya orang Indonesia. Indonesia. Ya kita balik dulu ke sini, Muhammad Syahrur. Muhammadnya saya simpan, saya tidak mau membawa nama itu. Kaitan Rasulullah SAW. Ya ini tulisannya Syahrur. M. Syahrur. Syahrur ini orang Syria, Damaskus. Kelahiran Syria, Damaskus. Tahun 1938. Dia sekolah dari SD, SMP, SMA. Masih umum, sekolah umum. Kemudian berhijrah, pindah. Kemana? Ke Soviet. Oh. Jadi dia ke Soviet, belajar di Soviet. Arsitektur. Jadi masuknya jurusan teknik sipil. Handasah al-madaniyah. Jadi bukan jurusan Quran. Teknik sipil. Gitu kan? Ya, masuk teknik sipil. S1 kemudian diselesaikan. Sempat juga ke Irlandia, ke Dublin di sana. Dan di sana juga sama mengembangkan itu. Sampai neruskan lagi S2, S3-nya kemarin diselesaikan. Itu semua S1, S2, S3. Itu semua di bidang arsitektur, di teknik sipil. Insinyur beliau itu. Bukan ustad. Jadi gak pernah belajar tafsir, gak pernah. Belajar hadis gak ada pengetahuannya, apalagi fikih. Ini kesalahan terbesar penulis disertasi ini, kok bicara masalah fikih kepada arsitek itu. Kok bisa belajar fikih Islam ke orang teknik sipil gitu loh. Tuh, kenapa jauh-jauh ke sana, ke ITB aja sana. Tanya ke orang Salman. Ketika Anda tanya, jawaban orang kita akan mengatakan, mohon maaf Pak, Bapak salah. Kalau mau ke sini, datangnya sana ke kampus Islam. Cari ulama, datang ke MUI. Ini pertanyaan pertama, kesalahan terbesarnya adalah mengambil referensi pada orang yang bukan pakar di bidangnya. Nah Muhammad Syahrur ini, teman-teman sekalian, ketika di Soviet dia bertemu, masuk ke lingkungan pusat orientalis di Soviet. Dia ada orientalis itu, nanti bekerja sama dengan misionaris. Ini kalangan argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang berdiskusi dan semuanya ada akurat. Saya punya otoritas di bidang ini karena saya pelajari. Saya di bidang ini. Ya, nanti Muhammad Syahrur bicara bahasa, saya pun S1-nya bahasa Arab. S2 bahasa Arab. S3 saya 3. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk bicara apapun. S3 pertama saya sekarang sedang saya kerjakan di bidang Quran, bahasa Al-Quran. S2 saya nanti tentang nasionalisme dalam Al-Quran, supaya tidak ada yang mengatakan kepada saya Ustaz Adi anti Pancasila. Saya bahas nasionalisme di Quran. Dan S3 saya ambil di situ. Yang ketiga di jurusan dakwah. Jadi saya di bahasa ada, di Quran ada, di dakwah ada. Ya, dan saya menerima honoris causa 2 nanti di tahun ini. Ya, 1 dari Turki 28 November dan langsung dihadiri Presiden Erdogan. Dan kemudian nanti dari Sudan, di 2 kampus sekaligus. Kampus Quran, Tajul Hafidhin. Dan kampusnya Ustaz Abdul Somad sekarang, yang Om Durman. Itu akan ngasih doktor honoris causa di bidang ulumul Quran dan dakwah. Jadi saya punya otoritas di bidang ulumul Quran, di bidang untuk ini. Dan di bidang sejarah saya punya otoritas. Ya bahkan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, itu menulis kemudian buku api sejarah. Di jilid yang terbaru memasukkan kami di sini. Ini ada saya di sini. Ya, saya punya otoritas. Ya, jadi jangan soal saya di sini. Kalau mau bicara argumentatif, saya punya otoritasnya dan saya berhak untuk bicara. Kalau mau nyoal saya secara ilmiah, silahkan. Ya. Kalau mau tersangka pun, boleh. Gak ada masalah. Nanti kita diskusi di pengadilan. Saya gak takut. Hukum Allah gak takut. Besok meninggal aja gak ada masalah. Apa bedanya? Wafat juga. Muhammad Syahrul. Balik sini. Saya akan bicara. Ini belajarnya, teman-teman sekalian. Dapat pengaruh dari orientalis. Siapa orientalis ini? Ini orang-orang pintar yang berkumpul membahas masalah ketimuran, khususnya Islam. Dengan pandangan bahwa Islam ini potensi kekuatan yang bisa merubah dunia. Nah, mereka ini terbentuk ini di awal-awal masa kejayaan Islam saat ada di Spanyol di abad ke-7. Dan kuat kemudian mengakar sampai jadi institusi setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, dari 492 sampai 494. Oleh Paus Fransiskus yang ke-6. Ya. Kemudian dunia dibagi pada dua bagian. Di asalnya dulu mereka belajar, Bu, Pak, ke kampus-kampus Islam. Khususnya di Spanyol pada waktu itu. Datang yang dari Portugal, datang yang dari Italia. Vatikan sekarang kirim untuk belajar ke sana. Datang belajar, dokumentasinya ada semua di buku sejarah bisa diakses. Datang belajar ke sana. Belajar, belajar, belajar, dan belajar tentang hukum-hukum misalnya administrasi, tentang belajar ekonomi, belajar teknik sivil, belajar keislaman, bahkan banyak belajar bahasa Arab. Bahkan pada saat itu pakaian-pakaian muslim yang sekarang dikenakan oleh teman-teman yang di Arab itu kebanggaan. Jadi kalau gak pakai jubah itu gak keren. Gak pakai jubah gak modern. Kalau perempuan gak pakai kerudung itu belum modern, Bu. Ibu buka silahkan cek arsip masa lalu. Silahkan lihat ratu-ratu di Eropa. Mereka akan mengenakan kerudung. Pakai kerudung. Karena kerudung itu simbol modernitas pada saat itu. Yang gak pakai jilbab itu gak keren. Yang gak pakai jilbab itu tertinggal. Yang pakai jilbab itu yang modern. Makanya Ibnu Khaldun membuat tesis di situ di kitabnya Muqaddimah bahwa orang yang terbelakang itu seringkali mengikuti gaya model orang yang sedang menganggap dirinya modern. Makanya ketika sekarang Barat naik, nanti saya bicara lebih jauh lah kenapa Barat naik, kayaknya budaya Barat banyak ditiru. Ya, sekarang pakai jas kelihatan lebih modern, ya kan? Baik, tampilan-tampilan seperti Barat modern. Dulu orang bicara bahasa Arab itu yang paling hebat. Sekarang kalau bicara bahasa Inggris itu yang keren. Ya kan? Kenapa? Karena secara psikologis terbawa ke sana. Itu dulu orang banyak belajar. Nah, saat banyak belajar itu mereka menghimpun, ya, menghimpun sumber-sumber pengetahuan, manuskrip-manuskrip dipelajari termasuk bahasa-bahasa untuk mengkaji ya sumber-sumber peradaban di umat Islam pada saat itu. Jadi mereka belajar matematika, fisika, kimia. Nah, itu normal biasa, enggak ada masalah. Makanya kalau ada anak kita pun sekolah misalnya di tempat-tempat seperti itu, ada yang ke Amerika, ya, belajar misalnya tentang elektronik, ada yang ke MIT, ada yang kemudian misalnya ke London, belajar ekonomi, ada yang belajar sepanjang umum enggak ada masalah. Tapi kalau mau belajar Islam, jangan ke situ. Nah, ini belajar sholat ke tempat orang yang tidak sholat, ya gak nyambung. Ya kesembung aja gak paham. Yeah. Nah ini, setiap tempat ini setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492 sampai 1494, maka Paus Alexander yang ke-6 itu membagi dunia kepada dua bagian. Ya, yeah. Ada barat dengan timur. Ya, yeah, barat dengan timur dibagi dua. Maka ke timur diutus Portugis untuk membawa misi 3G, sekarang 4G. Ya, yeah. 3G, God, Glory, and Gospel. God, Glory, and Gospel. God itu mencari emas, ya, rempah-rempah kalau dulu sini, ya, bawa rempah-rempah teh, bawa kopi, bawa macam-macam. Itu dicari semua, sampai semua bisa ditemukan. Ya, makanya Belanda ketika datang ke sini, ya, dia mendapatkan informasi rempah-rempah datang, pernah nyobain kopi Yaman, terus dia ambil kemudian bagian dari, varietasnya, ditanam di wilayah dekat Jakarta, yang sekarang jadi kebun kopi. Tapi nggak jadi, dan dibawa ke wilayah Bandung ke sebelah sana. Ya, ditanam di situ, ternyata tumbuh varietasnya. Dan enak sekali. Bagus. Bahkan ketika diekspor, ekspor pertamanya itu nomor 2. Nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman. Ekspor ketiganya itu Masya Allah, itu mengungguli Yaman pada saat itu. Yaman itu terbaik dulu kopinya. Ya, dan dipakai untuk ngopi itu cari yang kualitasnya bagus. Bukan yang sisanya. Yang bagusnya itu yang dipakai oleh mereka untuk ada yang menguatkan daya ingat. Ada yang dipakai untuk bisa menahan kantuk supaya tahajud malam harinya. Dia yang dipakai itu kualitas bagusnya. Makanya kopi-kopi kita itu kalau diekspor keluar, itu harganya mahal di luar. Datang ke Belanda, minta, I want a cup of Java misalnya. Saya pengen satu kopi Jawa, Javanese coffee. Itu satu cupnya, itu bisa 20 euro, 30 euro. Berapa itu rupiahnya? Hampir 500 ribu. Dijual di warung, 1000 dapat 3, bonus 2. Itu kopi apa? Nah, datang mereka, gold. Kemudian glory. Ekspansi, ya ekspansi, menjajah, penjajahan, datang kemana-mana. Ya itu paham lah, kita kan bahas di sejarah kita. Ya kan? Ada Belanda, ada Portugis. Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 melalui Selat Malaka, nyasar dulu, kemudian balik lagi, dikemudian oleh Ahmad bin Majid. Sampai kemudian datang ke Selat Malaka, sampai masuk melalui timur Nusantara, sampai kemudian datang ke wilayah Sunda Kelapa, sampai bertempur dengan pasukannya Fatahillah, ada semuanya. Ya, sampai dibebaskan kemudian pada pada bulan Juni tahun 1527, sampai terjadi kemenangan ulang tahun Jakarta, dan seterusnya. Itu kan semuanya sejarah, fakta. Ya, Belanda datang, sampai sekarang masih ada Belandanya. Tapi yang ketiganya pernah dibahas, gospel. Datang bawa pemahaman baru. Datang bawa kepercayaan baru. Kan Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, halaman ke-14. Ya, paragraf yang pertama, paling kanan sebelah atas. Dituliskan di situ langsung. Hukum penjajah ketika membangun rumah ibadahnya, beliau haram hukumnya bagi orang-orang Islam. Pada saat itu keluar fatwa. Untuk masuk ke tempat ibadah mereka atau mengetakkan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, dihukumnya haram. Ada. Kenapa? Karena memang datang membawa misi. Dan ketiga yang tiga ini datang, maka yang keempat akan mengikuti. Siapa yang keempat itu? Dialah Orientalis. Tanding dengan misionaris. Orientalis. Orientalis ini, dia seorang cendekiawan. Pakar di bidang tertentu. Dan dia dalami betul ilmunya, disupport dengan dana yang sangat melimpah. Research. Ada grupnya, ada bidangnya. Nah, pasca tahun ini, mereka membentuk komunitas yang kemudian menjadi kampus-kampus. Yang tanpa sadar, banyak kampus populer di bumi sekarang, sebetulnya di situ dulunya pusat Orientalis, cuman dikembangkan. Kembangkan. Leiden, ada. Nijmegen University di Belanda. Oxford. Harvard juga punya divisinya. Bet juga ada. Sorbonne di Paris, Prancis, itu ada divisinya. Di Hamburg, di Jerman juga ada. Dan di Universitas Soviet juga ada. Itu ada khusus kajian tentang Oriental, kajian ketimuran, spesifikasi Islam. Belajar di situ. Yang ngajar siapa? Itu orang yang didanai untuk meriset semua sumber-sumber keislaman, dari Al-Quran sampai hadis sampai ke fikih, untuk menemukan kesalahan-kesalahan di dalamnya dan dieksploitasi. Jadi saya nggak boleh bayar ke Harvard dong, silahkan. Cuman jangan masuk ke jurusan yang ini. Anda bisa keluar error nanti. Yang tadinya hanya Islam yang benar, keluar-keluar nanti semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu? Pernah, pasti itu. Pasti. Lulusan McGill, Kanada, ya Harvard ini, Oxford ini, Leiden ini. Ya, kalau New Zealand kampusnya ini, kalau Soviet kampusnya ini. Ada semua, ada. Ini ada catatannya nih, satu buku. Saya belajar lengkap. Lengkap dengan tokoh-tokohnya, dengan orangnya. Dari Margaliot, dari awal-awal, sampai yang terakhir-terakhir kemarin. Sampai pernah dengar kalimat ini? Saya nggak bisa meyakini hadis sebagai bukti otentik. Karena dia ada baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Pernah ada? Ada. Itu tuh pernyataan Orientalis masa lalu. Oh, udah 400-500 tahun yang lalu. Dikopi sekarang. Yang dulu aja udah mengaku salah, yang sekarang ikutan. Ya, kalimat abu-abu. Nah, jelas ya? Ini saya mau katakan nih. Ini ada kampus-kampus yang sangat berbahaya lah bagi perkembangan nilai-nilai keislaman. Nah, ini mereka, itu diambil orang-orang potensial dari kalangan mereka dulunya. Supaya mendalami itu. Di pakar bu, pak, nggak main-main. Jadi kalau bahasa Arab, dia akan pelajari sampai paling dalam. Sampai hafal syair, hafal nahu, hafal sorob. Nahunya hafal alfiah. Hafal alfiah. Ya, dari yang paling dasar pun hafal. Ya, yang paling dasar misalnya teman-teman, ada Jurumiyah, karangan Ahsan Haji. Al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bilwati waqsamu thalathatun ismu filun wa harfun. Sampai ke alfiah yang paling tinggi. Kalamun alaf tunufinun kastakim hatunufinun sumahatunil kalimah hidu kalimatun alqolum awal qolum amak kalimatun biya kalamun qadiyam sampai ke syair, sampai ke macam hafal dia, dan pakar di bidangnya. Karl Brockman, sejarah semua sirah Nabi sampai ke awal sejarah itu didalami betul, disupport dengan dana yang sangat luar biasa. Apa tugasnya? Mencari kelemahan-kelemahan di dalamnya untuk diputarbalikkan umumnya. Makanya muncullah kemudian orang yang mendalami Quran, dia sengaja mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Pernah dengar buku 20 kesalahan Al-Quran? Ya. Itu ada orang menulis itu kemudian, lalu dibantah dan selesai bantahannya, selesai tuntas. Ada yang kemudian menulis, ya, tidak perlu sunnah sampai muncul aliran ingkar sunnah. Itu karena pekerjaan Orientalis. Nih kalau enggak kebayang gini nih, supaya kebayang. Pernah dengar namanya Stokhogroni? Itu Orientalis, Bapak Ibu. Stokhogroni itu produk Orientalis, dari kampus Orientalis di Belanda. Leiden pada saat itu, karena gak bisa naklukkan Aceh, kesana balik lagi, Aceh balik lagi. Dia ada wilayah di Nusantara itu yang punya tipikal yang mirip-mirip tepian pantai, kayak Banten, Aceh. Kalau orang misalnya Belanda datangnya ke Sukabumi, mungkin halus penerimaannya. Cianjur halus. Mangga, ayo tiasa di Bantos. Tapi kalau ke Banten jangan harap. Naon sia kadek koing. Pulang dia. Nah, Makanya di Banten gak betah, balik. Ke Aceh sama, datang kalah lagi. Cuman mereka survei, ini gimana naklukin Aceh? Gasnya banyak, emasnya banyak, rempah-rempah tinggi. Masuknya bagaimana? Mereka tahu kalau masuk lewat senjata gak akan masuk. Maka dipelajari. Siapa yang pelajari orientalis? Diutuslah satu orang namanya Snook Hogren. Dia khusus belajar tentang kultur masyarakat Aceh. Karena di sana Muslim, maka dia harus belajar dulu tentang keislaman. Gak tanggung-tanggung, Bu, Pak, sampai ke Mekah. Tak datang. Kan gak ada deteksi seperti sekarang. Ya, sekarang kan ada sidik jari. Ya kan? Ada lensa, apa namanya, inframerah untuk mata. Sekarang ketahuan. Semua datanya muncul. Dulu kan gak ada. Berangkat ke sana, itu belajar di Mekah itu. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Belajar betul. Belajar fikih, bahasa Arab. Kan tampilannya tinggi. Tinggi. Terus pulang dari situ, dipakein adat. Pakai pakaian muslim, pakai jubah, pakai kemudian sorban. Berangkat, bisa bahasa Arab, hafal Quran. Menghafal Quran, menghafal, tahu hukum fikih. Jadi mufti, disebutnya mufti Hindia Belanda. Datang kemudian ke Aceh. Masyarakat mengira itu mufti, datang jadi fitnah di situ. Pelajari, akhirnya ditemukan. Ini kelemahannya orang Aceh. Dilihat, catat, jadi laporan. Sampaikan kemudian ke kolonial, datanglah kemudian ditangkaplah Cut Nyadin dan sebagainya. Selesai. Itulah orientalis. Nah, mereka berpikir kemudian, saya cepat. Dulu mereka ngarang, di hadis ada, di Quran ada. Bahkan indeks Quran, sebelum ada yang serang Maktabah Syamilah, dan indeks-indeks komputer sekarang yang benar, dulu itu ada yang nulis orientalis, namanya Wensing. Wensing itu bisa menulis al-mu'jamu fahras ya fi al-fadhil Quran. Bahkan ada mu'jamu fahras fi al-fadhil hadis. Hadis yang Wensing. Hadis 7 jilid, satu jilidnya setengah meja ini. Tulis tangan. Dibantu sama orang Arab yang dari Mesir. Al-mu'jamu fahras di al-fadhil hadis. Ya, indeks untuk menemukan hadis. Innamal a'malu binniyat, di kitab apa ditemukan. Cari innama, tuk, ada di situ. Put. Sekarang komputerisasi. Yang nulis siapa? Yang nulis itu teman-teman sekalian, orientalis. Tapi di sela-sela tulisan itu nanti dimasukin racunnya. Ini bukan hadis, ini enggak benar, ini itu yang enggak ketebak. Karena dari sekian ratusan ribu, satu dua dimasukin. Ya, ada kamus, ya kamus tuh Arab ke Arab, ya itu ada juga yang nulis orientalis. Enggak banyak orang tahu. Nah, setelah peristiwa-peristiwa itu sadar umat Islam. Snook Hogren macam-macam, maka diseleksi lagi lebih ketat. Gak boleh ada orang-orang menyamar datang dengan membawa misi-misi penjajahan seperti tadi. Akhirnya diperketat, sistem mulai rapi, maka gak bisa mereka masuk lagi secara frontal. Cara yang paling benar adalah dieksporlah pemikiran itu kepada jantung pertahanan umat Islam sendiri, masuk lewat kampus-kampus Islam. Cara mengekspornya gak akan bisa langsung diekspor, gak akan bisa. Caranya adalah harus memilih orang sana sendiri yang bisa menyebarkan paham itu di lingkungannya. Maka diundanglah siswa-siswa yang terlihat pintar, punya prestasi, pemikirannya tajam, gokal, lewat program beasiswa. Diundang keluar di kampusnya, tawari. Demi Allah saya katakan, ada bahkan orang yang nyebrang ke Jakarta pun gak bisa. Nyebrang, masuk satu kampus, nyebrang jalannya dibimbing sama pimpinan pesantrennya. Nyebrang jalan gak bisa. Sekarang, termasuk jadi orang liberal, jadi tokoh, yang gak perlu saya sebutkan lah. Belum saya sebutkan. Jadi tokoh sekarang. Dan sekarang eksis gitu. Tuh, dari nyebrang jalan gak bisa. Kalian bayangkan. Sekarang jadi sosok pemikir yang sangat liberal. Yang dikirim tuh dibawa dulu. Bawa. Di sana nanti dicuci lagi. Ya, memang diajarannya betul masuk. Masuk ke Islaman. Dengan logika yang terbalik. Jadi dibuat secara empiris itu kelihatan benar. Tapi logikanya diputar. Ya, kayak gini. Pilih mana? Koruptor yang jujur. Atau muslim yang tidak jujur. Kalau Anda lemparkan ini ke orang awam, dia gak akan paham. Dia akan pilih yang jujur, walaupun itu bukan muslim. Tapi kan cara berpikirnya salah. Ya, koruptor yang jujur, non-muslim yang jujur, atau muslim yang koruptor. Itu kan persamaan yang salah di ilmu mantik, di logika. Itu logika yang sangat salah, karena menggunakan premis yang keliru. Pertama, kalau Anda ingin bandingkan, harus apple to apple. Maksudnya apel dengan apel lagi. Jangan bandingkan apel kemudian dengan terasi. Gini misalnya, Bu, enak mana apel Malang dengan terasi Sumedang? Gak nyambung kan? Maka bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi. Kalau Anda mau bandingkan non-muslim yang jujur, bandingkan dengan muslim yang jujur. Itu baru fair. Ya, pilih mana? Muslim yang jujur atau non-muslim yang jujur. Itu fair namanya. Pilih mana? Muslim yang koruptor dengan non-muslim yang koruptor. Itu fair namanya. Tapi kalau Anda jadikan jelek yang muslimnya, non-muslimnya baik, orang akan cenderung melihat yang baiknya, sifatnya. Nah itulah pekerjaan orientalis seperti tadi. Nah, maka Syahrur ini, dia berguru pada seorang orientalis, terjebak di sana, apalagi dia tidak punya basic keislaman yang kuat. Jangan dikira kalau orang berasal dari Arab itu pasti Islamnya kuat. Belum tentu. Belum tentu. Karena itu banyak tafsir ditulis pakai bahasa Arab. Saya ngajar orang Arab, Bu, Pak, di Arab. Banyak orang Arab saya ajari. Bahkan belajar bahasa Arab pun saya ajari mereka kaidah bahasa Arab yang benar. Banyak di antara orang Arab berkata Muharram, padahal yang benar Al-Muharram. Banyak orang Arab mengatakan Mabruk, padahal yang benar Mubarak. Mabruk itu unta lagi duduk, Mabruk. Jangan mau Anda, kalau Anda promosi jabatan, Mabruk akhi, gak mau, itu unta di Ragunan. Taman Safari. Ya, Mubarak, Mubarak, Mubarak, Mubarak, silakan. Sambil bawa jenang, ucapkan Mubarak. Ya. Itu banyak teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang, kalau ada misalnya pemikir-pemikir di kampus tertentu, ya kemudian di tempat tertentu, tiba-tiba berpikir seperti ini, gak usah kaget, cek aja latar belakangnya. Pasti akan belajar di salah satu tempat ini. Pasti. Atau dia kemudian mengimpor pemikirannya yang dibawa oleh orang-orang sebelum dia datang. Celakanya, kadang-kadang dia punya kedudukan. Di kampus, main kedudukan, lalu menempatkan guru-guru, murid-murid. Dari situ celakanya dibuat lagi program kerjasama dengan kampus tadi. Maka dikirim ke sana. Dulu sekitar tahun, sekarang 2019. 8 tahun, 9 tahun ke belakang. Itu bahkan langsung kampus ya, itu melakukan research, mengambil anaknya dari pesantren langsung. Pertukaran pelajar, anak pesantren kita dibawa. Ada yang di Amerika, ada yang ke Eropa tinggal di sana. Pulang-pulang ke sini, mereka menyimpulkan, semuanya baik kok ajaran-ajaran itu. Makanya mereka kemudian datang ke tempat ibadah lain. Kalau kita menghormati, enggak usah diajarin, kita menghormati ajaran agama lain. Enggak boleh kita menyerang, enggak boleh melukai, enggak boleh mencela mereka, enggak boleh. Mencela keyakinan mereka enggak boleh, dakwah boleh, mencela jangan. Enggak boleh. Tapi ini dirubah pemikirannya supaya menganggap bahwa semuanya benar. Makanya jangan heran kalau sekarang setelah dewasanya, ada yang azannya di tempat agama lain. Sholatnya di tempat agama lain, masjidnya kosong. Gak usah heran, karena produknya udah lama. Udah lama, 20 tahun sebelum kita menyadari itu semua. Kita masuk ke sini. Syahrur belajar, Syahrur ini belajar pada orientalis, karena dia berasal dari Arab, tapi dia sendiri gak paham kaidah-kaidah Arab dengan benar. Maka orientalis yang paham bahasa Arab ini diputarkan kemudian kaidah-kaidah bahasa Arabnya, diajarkan kepada Syahrur dengan alasan ini kaidah kontemporer. Yang tidak perlu mengacu lagi pada Al-Quran, pada hadis, bahkan pada kamus-kamus orang Arab sendiri. Karena itu bahasa-bahasa Syahrur dalam tulisan-tulisannya, itu bahasa Arab pun ketika dia berargumentasi dengan bahasa, itu teman-teman sekalian tidak pernah mempertimbangkan masalah hukum. Satu. Yang kedua, bertentangan dengan referensi-referensi kebahasaan yang secara formal, otoritatif sudah ada. Ya, saya baca bukunya dan baca kemudian komentarnya. Dari para ulama-ulama lain untuk mengoreksi itu semua. Saya baca koreksinya. Di banyak pendapat Syahrur itu yang aneh-aneh. Misal, Quran surah ketiga ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia banyak dihiasi syahwat. Syahwat pertama pada perempuan. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Itu nisa di situ tidak diartikan perempuan. Diartikan segala yang baru dalam kehidupan. Tab, salah menerjemahkan. Banyak yang salah. Ini wajar kalau dia menulis sesuatu karena sumbernya salah, referensinya salah, kemudian banyak kesimpulannya yang keliru. Di Arab pun sudah disoal, ditinggalkan, difatwakan bahwa itu dijauhi bukunya, tinggalkan, pemikirannya tinggalkan karena bersumber dari referensi yang salah. Jadi di Arab aja udah gak laku. Tiba-tiba jadi disertasi di sini. Ini harus saya sampaikan. Saya lengkap, kalau saya buka ini sampai besok pagi mungkin gak selesai. Ya, gak selesai. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati sekarang. Bukan berarti anti dengan kampus Islam. Justru ini kalau kita anti, mereka berhasil. Mereka tidak ingin ada orang masuk ke kampus Islam. Supaya keislamannya lebih kuat. Ya karena itu, belajarlah yang baik. Ya, kalau ada teman-teman atau adik-adik yang S1, S2, mau menyoali dengan ilmiah lagi, saya bimbing langsung. Dia bikin disertasi tentang tadi. Bikin lagi disertasi serupa. Menyoal problematika pemikiran Syahrur. Tentang konsep menikah atau berhubungan seksual di luar nikah. Bikin judul itu. Saya bantu Anda, saya kasih referensinya. Saya biayain sampai selesai. Ya, Anda S1 aja enggak usah S2 S3. S1 mematahkan teori S3. Keren jadinya. Beneran saya serius. Kalau perlu di kampus yang sama win lagi. Bikin kali-kali kasih pelajaran kayak gitu. Ya, supaya argumentasi bayar dijawab dengan argumentasi lagi, ilmiah dengan ilmiah lagi. Jadi kan elegan sifatnya. Jangan terbalik, ilmiah bawa golok, bawa ini enggak usah ngapain. Itu bukan ilmiah namanya. Jawab dengan yang semisalnya. Paham ya? Baik, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kalau ini banyak sekali, apa namanya, ini clippingnya saya ada, korannya ada, kemudian juga ini dari media internetnya ada, kemudian informasinya saya kumpulkan juga, jadi saya tidak asal kemudian komentari. Ini saya kumpulkan dulu, saya gali dulu, dan saya temukan, ini si Fulan rupanya. Dulu ada tokoh liberal di kita yang mengutip Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna hafal hadis, hafal ini, hafal Quran, dia sepemikiran dengan kita. Saya ketemu dengan orang yang langsung, dialog, apa amanahnya? Kalau masih bersih, jangan ikut-ikutan dengan seperti ini. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluar. Ya, saya ada bukti rekamannya, fotonya, macam-macamnya, ada semua. Tadi diskusi dengan orang-orang ini, tiba-tiba yang sekarang. Quran gak hafal, hadis gak paham, dia gak tahu, pengen ikut komentar. Sudah ya? Ya, jadi sudah. Udah gak usah disebarin lagi, jangan diviralin lagi. Yang ada cukup kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan negeri kita dan kampus-kampus kita belajar lebih baik. Mohon maaf kalau saya cukup tegas. Ya, dan mungkin terlihat keras. Memang harus keras pada yang begini. Kalau enggak keras, tapi keras itu keras dengan argumentasi, bukan dengan tindakan. Tindakan itu ada yang berwenang. Ya, ada aparat, ada yang lainnya sebagainya. Jadi kalau enggak di segini tegas seperti ini, nanti dampaknya akan lebih luas tentunya. Teman-teman, mohon izin saya menyampaikan informasi. Satu, alhamdulillah kami telah menyelenggarakan proses karantina hafalan Al-Quran 30 hari 30 juz. Alhamdulillah hari sampai kemarin itu ada banyak yang selesai juga. Ada yang 24 hari, 25 hari, dan ada juga yang 35 hari. Insyaallah hari Ahad yang ikut kita akan tutup sekaligus mengukuhkan teman-teman ini yang telah hafal 30 juz. Dan ada yang belum sampai 30 juz, sampainya 25, 24, 22. Ya. Dan itu luar biasa selama 30 hari mereka berusaha. Dan insya Allah akan dibantu terus sampai dengan 30 hari selesai, 30 juz, maksudnya sampai 30 juz. Bagi yang akan mengikuti, nanti bulan Oktober kami akan buka lagi, insya Allah. Dan kita akan dampingi. Hari Ahad besok subuh kami ada di Al-Azhar. Al-Azhar Jaka Permai, bukan yang di Kebayoran. Di Jaka Permai di Bekasi, menyampaikan materi tentang Adabul Alim wal Muta'alim, kitabnya Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Dan di situ setelah itu akan ada insya Allah pengukuhan untuk yang hafal Quran 30 juz. Kalau Anda mau ikut program ini, Anda bisa sertakan, nanti insya Allah ada proses karantina akbar yang wisudanya nanti akan berlangsung di Desember. Nanti kami akan bantu hafal Quran paling lama 2 bulan, 30 juz akan kami bantu. Nanti Desembernya akan wisuda, dihadiri imam-imam dari beberapa negara. Dan nanti yang hafal orang tuanya akan dipanggil, sekaligus anak-anaknya menyerahkan mahkota kedua orang tuanya. Insya Allah juga dihadiri oleh para ahli-ahli Quran dunia, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kedua, bagi yang dapat beasiswa untuk berangkat ke luar negeri, insya Allah teman-teman sekalian dalam waktu dekat yang ke Sudan 40 orang kami akan berangkatkan. Tunggu sejenak sampai tiba kemudian informasi dari sana calling visanya. Adapun yang ke Turki telah berangkat, insya Allah mereka sudah ada di sana. Kita doakan mudah-mudahan lancar untuk pembelajaran. Bagi yang kemudian akan berminat ikut, nanti insya Allah kami akan buka di pekan depan lah kemungkinan paling cepat. Itu program PKU, Pendidikan Kader Ulama, saya sendiri yang akan bimbing. Dia itu belajar dengan saya selama setahun. Kemudian nanti kami akan berikan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya sudah siapkan tempat, ada akhwat. Akhwat mulai dibuka untuk tahun ini. Jumlahnya kurang lebih 20 orang. Itu nanti kami yang biayai semuanya. Makannya, minumnya, tinggalnya itu tempat akhwat khusus. Ikhwan juga ada nanti. Nanti belajar dengan kami. Dan dalam persiapan ini kami juga sedang merencanakan membuat santren sekarang. Dan dalam persiapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diinformasikan. Ya, teman-teman bisa mengikuti itu semua. Itu saya kira informasi yang disampaikan. Dan saya punya permohonan, dua. Satu, saya tidak minta apapun, tapi mohon doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami dan keluarga. Dan jika ada yang kurang berkenan, tolong dikoreksi supaya saya bisa perbaiki. Saya sangat terbuka, kalau ada yang salah pun saya akan koreksi itu semua. Kalau perlu disampaikan kepada Anda, supaya Anda mendapatkan tuntunan yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf sekali. Ini saya jam 10.04, setengah 11, harus sudah berada di satu tempat, di Bintaro. Di mohon izin supaya saya dikasih akses untuk keluar, untuk memudahkan. Dan saya mencintai teman-teman semua karena Allah. Kalaupun tak sempat untuk salaman, gak apa-apa. Saya doakan Anda, insya Allah. Dan kita saling mendoakan supaya Allah muliakan kita semua. Ya. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن نور قلوبنا يا الله نور قلوبنا بنورك يا أرحم الراحمين اللهم نور حياتنا بنور القرآن ونور قبرنا بنور القرآن ونور يا الله حياتنا في الآخرة بنور القرآن اللهم زيننا يا الله بتاج القرآن يوم القيامة مع والدينا وعائلتنا ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup dengan salam dan doa kifaratul majlis, sebagai informasi, kalau ada yang ingin ikut nanti karantina dan kesulitan mendapatkan at-taisir, kita sekarang sudah punya store. Di situ nanti ada Quantum Akhyar Store. Lihat nanti di Play Store, Anda bisa install. Di situ nanti ada info untuk taklim, info kajian, termasuk nanti